Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 283 sampai akhir insyaallah. Dan pada hari ini kita khatam insyaallah Surat Al-Baqarah, ya. 283 sampai 286, 4 ayat berarti insyaallah taala. Firman Allah azza wa jalla, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah wa la taktumu ash-shahadah." وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Masih berkaitan sedikit tentang hutang, ya. Di ayat 283 berkaitan tentang hutang, dan berikutnya sudah tidak berkaitan dengan fikih lagi, melainkan berkaitan dengan tauhid. وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرْ. Kalau misalnya kalian berada dalam safar, ya, safar bepergian keluar jauh dari rumah dan kampung atau negerinya, ya, kalau dibatasi oleh banyak dari ulama sekitar 70 atau 80 kilo, itu safar, ya. Dan kalian bermuamalah tidak secara tunai. Walam tajidu katiba, dan kalian tidak memperoleh seorang penulis. Ya. Bukan, kemarin ingat, ya, dianjurkan ada katib. Kalau misalnya hutang, dianjurkan ada penulisnya, pencatat hutangnya, dan ada catatan, ada kitabah. Jadi ada metodologi atau cara-cara quyud ad-duyun, cara-cara untuk mengikat hutang supaya nyata dan aman, ya. Yang pertama bisa dengan kitabah. Yang kedua bisa dengan syahadah. Yang ketiga bisa dengan semacam kwitansi, cek atau semisalnya. Yang keempat bisa dengan rihan. Nah, di sini akan dipelajari. Rihan, farihanum maqbudah. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Berpiutang yaitu yang memberi hutang. Rihan, ini ada fikih rihan, fikih barang tanggungan, fikih gadai. Ya, bagi yang berhutang, dia serahkan barang senilai atau kira-kira senilai dengan hutangnya, ya, untuk menjadi barang jaminan. Sekiranya kelak ternyata tidak bisa bayar hutang, ketika tenggat waktu sudah sampai, nggak bisa bayar hutang, maka ya boleh dia minta tunda. Atau dia menyerahkan kepemilikan barang rihan tersebut, barang tanggungan tersebut. Farihanu maqbudah, yaitu barang tersebut akan dipegang oleh orang yang memberikan hutang. Ya, dengan cara gadai yang dipegang di tangan dan tidak perlu menulis atau mencatat gadai itu. Serahkan saja kepada yang memberikan hutang. Jadi yang berhutang cukup meletakkan barang gadai itu di tempat pemberi hutang, ya. Antum, ya, berapa juta antum ngutang, ya, misal 15 juta, ya, sesuai dengan harga motor antum. Anda menghutangi antum 15 juta. Antum kemudian taruh barang itu di tempat Anda, yaitu motor senilai 15 juta itu, atau kira-kira itu, ditaksir segitu. Maka barang motor tersebut menjadi barang gadai, ya, menjadi barang gadai. Atau bisa juga antum berhutang 8 juta ya. Kemudian barang gadainya sapi, sapi. Sapi berapa juta, Pak? Hah? 8 jutaan? Ya 7 8 gitu kan? Sekitar itu. Ya. Tapi barang gadainya itu milik antum gitu loh. Maksudnya bukan milik tetangga, milik antum. Antum taruh di rumah ana. Ya kan? Sapi. Kan senilai dengan nilai hutang antum. Sapi di sini milik siapa? Milik antum, ya kan? Sapi di sini masih milik siapa? Milik antum. Paham? Sapi masih milik antum. Nah, ketika di perjalanan, misalnya antum ngutang mana 8 juta ya. Kemudian, antum gadaikan sapi antum satu ekor besar, 8 juta nilainya, sama dengan nilai hutang. Taruh di kandang rumah ana. Ya, itu sebagai barang rihan, barang jaminan, barang gadai. Kemudian setelah itu, namanya sapi kan butuh makan. Ya kan? Maka ana yang memeliharanya kan? Baik. Sekarang biaya pemeliharaan ini gimana? Dari ana. Sehingga boleh ana memerah susunya. Tapi enggak boleh menyembelihnya, mati itu berarti kan enggak boleh. Tapi memerah susunya boleh. Menungganginya boleh enggak? Boleh. Boleh. Emang ada menunggang sapi boleh? Bisa. Bisa. Antum aja enggak pernah. Bisa, sapi bisa ditunggangi? Hah? Bisa enggak, Ikhwan? Bisa aja kalau mau. Atau antum punya gerobak, ya, sapi yang narik. Bisa enggak? Bisa di desa-desa kayak gitu. Ya, antum jualan ketoprak misalnya, yang dorong gerobak ya sapi itu. Orang-orang pada ngeliatin, ya. Di Jakarta pula. Udah gitu di ya namanya palang pintu kereta lagi, semua orang pada ngeliat, ya. Nah, antum boleh memanfaatkan barang tersebut selama antumlah yang merawatnya. Begitu ya. Antum yang merawatnya. Setahuan ya insya Allah seperti itu. Karena itu sebagai cost. Apa? Karena antum yang nanggung perawatan. Maka antum mendapat faedah dari itu. Adapun untuk sewa, menyewa barangnya anda tidak tahu. Wallahualam. Kalau menjualnya tentu. Kalau menjualnya tidak boleh. Kalau menyewakannya anda tidak tahu. Motor barang gadaiannya boleh enggak antum manfaatkan? Ya seperti tunggangan tadi, boleh selama antum jamin juga perawatannya dan bensinnya, begitu. Ya. Antum jamin perawatan dan bensinnya harus dari antum. Makanya yang berhutang ketika menyerahkan motor kalau bisa motornya dalam keadaan tidak berbensin, ya. Ya, habis bensinnya. Ya, jadi kalau antum mau make, antum isi dulu tuh bensin. Begitu ya, karena antum akan mendapatkan manfaat kalau bukan antum yang bukan antum yang membeli bensin, ya begitu. Manfaat dari pemilik hutang, manfaat dari yang berhutang, ya begitu. Kalau misalnya kalian dalam perjalanan ataupun bagaimanapun bisa tanpa dalam keadaan safar ataupun tidak dicatat ataupun tidak, antum boleh memakai gadai. Dengan sistem gadai boleh. Ya, begitu ya. Taib itu opsi keempat. Ya kan? Opsi pertama, ketika udah hutang berhutang, kitabah, ada tulis. Opsi kedua, syahadah. Ya, persaksian. Opsi ketiga, yaitu ada cek atau semisal itu. Itu seperti mirip dengan nulis. Tapi kalau penulis itu ada, kalau penulis kitabah itu ada orang ketiga yang menulis. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Kitabah. Antum ngutang sama ana 100 juta. Ada yang nulis. Baik secara online maupun tulisan langsung. Ya. Misal antum ngutang sama ana 100 juta, ya. Maka antum buat grup WhatsApp. Ya, isinya siapa? Antum, ana sama penulis. Ya, begitu kan? Ya, karena di zaman dulu enggak ada. Ya, tapi di zaman sekarang bisa itu. Grup WhatsApp. Ya, grup WhatsApp khusus untuk akad ini. Ya kan? Atau boleh dijadikan saksi dia, dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Ya, begitu. Kemudian di screenshot dan diabadikan di beranda Facebook. Enggak. Diabadikan, ya, disimpan di email atau di mana, ya kan? Atau di compose atau di send, di attach ke email masing-masing, ya kan? Bisa enggak kayak gitu? Bisa. Atau dengan cek, atau yang kedua dengan syahadah, persaksian dua laki-laki yang aman, adil, insyaallah. Dan yang ketiga dengan apa? Dengan cek yang tadi. Nulis cek atau semisal itulah. Itu bisa lebih aman. Dan diabadikan, maksudnya ditaruh sebaik-baik, simpan baik-baik oleh pemberi hutang dan juga yang berhutang. Yang keempat dengan rihan. Yang keempat dengan rihan, yaitu dengan gadai. Mungkin ini paling aman kali ya. Mungkin ya. Bisa jadi paling aman karena ada jaminan barang langsung. Kalau emang gak bisa bayar, langsung udah selesai, ambil barang. Bisa kan? Tapi ya Allah alam, kondisi orang berbeda-beda. Tapi kemudian, fa'in amina ba'dukum ba'da, akan tetapi jika sebagian kalian merasa aman mempercayai dengan sebagian yang lain, fal yu'addil ladhi tumina amanatahu, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, yaitu hutangnya. Hutang atas dasar saling percaya, boleh? Boleh. Enggak ditulis, enggak ada saksi, enggak ada cek, dan enggak ada gadai. Boleh? Boleh, sah. Selama masing-masing merasa aman. Kalau misalnya pemberi hutang tidak merasa aman, maka enggak boleh. Enggak boleh. Harus ada saksi atau harus ada salah satu dari syarat yang tadi. Salah satu dari pilihan tadi. Karena tidak merasa aman. Karena di sini pembolehan ini dengan adanya syarat, yaitu keamanan. Ya, mungkin aman karena dia teman antum, mungkin aman karena dia ustadz antum, atau aman karena tetangga antum, atau aman karena saudara antum, ya, merasa aman misalnya. Ya, maka enggak apa-apa, tidak ada pihak lain atau tidak ada gadai. Gitu, kalau merasa aman. Begitu ya. Kalau ternyata yang berhutang ini orang asing, tiba-tiba nge-WhatsApp antum, akhi afwan, ana minjem dong duit. Loh, antum siapa? Ana fulan bin fulan, bin fulan bin fulan. Ya, ana penganut mazhab ini dan seterusnya, seterusnya. Rumah ana di sini, rumah ana di sini. Ini enggak tahu valid apa enggak. Ya, orang sekarang beberapa orang kayak gitu. Ya. Berapa utangnya? 5 juta, akhi. Masya Allah, 5 juta besar itu. Ya, insya Allah pahalanya besar, akhi, kata dia. Masya Allah, antum enak ngomong gitu. Ya, ana enggak tahu antum siapa. Antum bisa cek, akhi, ke rumah ana. Ya, jauh-jauh ke rumah antum berapa kilo ngapain buat ngecek ini. Coba antum yang ke rumah ana. Afwan, akhi, ana enggak bisa ke rumah antum. Nah, ini ngapain antum? Antum kok butuh? Ayo ke sini ke rumah ana. Langsung ketemu. Afwan, ini nomor rekening ana, akhi. Antum silakan transfer aja langsung. Nanti insya Allah tanggal sekian ana bayar. Masya Allah. Kalau antum mau, ya, silakan kalau antum mau 5 juta tuh. Ya, transfer. Udah, akhi, afwan, ana enggak kenal antum, ini nilainya bukan hutang, sedekah. Ya, Masya Allah. Sedekah, daripada nanti repot di akhirat, mendingan udah, anda sedekahin aja, udah selesai urusan insya Allah ya. Masya Allah, jazakallah khair, khair akhi, semoga Allah balas kebaikan antum. Habis itu dia blokir antum. Sudah dapat 5 juta kan? Nah. Taib, kalau sedekah ya gak apa-apa. Gak perlu pakai pencatatan, bahkan gak usah bahkan. Ya. Tapi kalau hutang yang seperti tadi, jangan, jangan gak dicatat. Karena di mana antum dapat kepercayaan darinya? Ya kan? Nah, hendaklah orang yang dipercaya itu menunaikan amanat hutangnya. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwa di antaranya ya menunaikan hutang tersebut pada waktu yang dijanjikan. Jadi sebagaimana anda sebutkan pada pekan lalu bahwasanya seseorang yang berhutang itu mesti apa? Menentukan kapan dia bayar. Jangan menentukan dengan sifat yang global dan tidak jelas. Seperti nanti kalau saya punya uang. Kan gak ketahuan punya uang kapan. Nanti kalau ibu saya meninggal, saya dapat warisan baru saya. Gak tahu kapan ibunya meninggal. Gitu kan? Jadi harus dengan timing pemberian waktu, momentum yang sudah dia putuskan jelas. Kalau gak jelas, jangan. Dia bertakwalah kepada Rabbnya, wala taktumus syahadah, dan janganlah ya kalian para saksi menyembunyikan persaksian kalian. Wa may yaktumha, barang siapa yang menyembunyikan persaksian, fa innahu athimun qalbuh, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Hatinya berdosa. Kenapa? Karena menyembunyikan persaksian ini awalnya berasal dari hati. Ada sesuatu di hatinya. Ya, mungkin karena dibayar sama yang berhutang, ya. Atau hal-hal lain, ya. Wallahu bima ta'maluna 'alim, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Begitu. Maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang merahasiakan kesaksian dan orang-orang yang menyampaikan kesaksian palsu. Ya, memalsukan jumlahnya, nominalnya, sehingga merugikan salah satu pihak. Baik, kemudian ayat berikutnya, ikhwas sekalian, akhwat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah, kepunyaan Allah lah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di samawat, tujuh langit. Semuanya. Wa ma fil ard, dan apa yang ada di dalam bumi. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk kalian, tetapi itu bukan untuk kepemilikan secara mutlak. Lihat di sini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Perhatikan, li itu berarti milkiyah, kepemilikan, milik Allah Subhanahu wa taala, apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi, milik Allah Subhanahu wa taala semuanya itu. Baik, kemudian di surat yang sama Al-Baqarah, di agak awal, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Lihat ayat ini. Dialah Allah yang menciptakan lakum, buat kalian. Ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi seluruhnya buat kalian, yaitu insan, manusia. Lihat di sini. Ya, zahirnya bagi yang kurang berpikir, maka ini kontra antara ayat 284 dengan ayat berapa itu di awal-awal Baqarah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Itu sebelum cerita tentang Nabi Adam alaihissalam, sebelum ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati. Ya. Nah, itu ayat tersebut ada di kanan pojok bawah. Ya. Anda bisa kan? Alhamdulillah. Karena Al-Baqarah. Iya. Kalau, ya, iya. Lihat udah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Oke? Dialah Allah yang menciptakan lakum, buat kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Ayat ini yang 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Suf lihat. Sama-sama menunjukkan kepemilikan. Atau yang ayat huwallazi khalaqa lakum ma fil ard jami'a, untuk istihqaq, memberikan hak untuk kalian. Suf di sini apa bedanya, ikhwan? Apakah manusia memiliki apa yang di bumi? Ini juga pertanyaan nisbi. Pertanyaan yang nisbi. Li di sini. Khalaqa lakum. Hah? Milik kalian? Milik manusia bumi ini? Hah? Tidak secara mutlak. Taib. Sahih. Iya. Yang di bumi ini milik Allah Ta'ala dan diperhakkan untuk manusia, silakan dieksplor dan dimiliki, tapi dalam waktu yang terbatas. Betul tidak? Iya. Ya. Dalam waktu yang terbatas. Sekarang antum memiliki wajah tidak? Wajah. Tapi wajah antum punya kepunyaan Allah, bukan? Allah yang ciptakan, Allah yang memiliki, iya. Antum punya qalbu? Punya qalbu. Milik siapa itu qalbu? Milik antum. Tapi milik Allah, bukan? Milik Allah juga. Taib. Di sini ada musyarakah, perserikatan kepemilikan. Tetapi kepemilikan Allah sifatnya mutlak. Kepemilikan manusia terhadap apa yang dia miliki sifatnya muqayyad dengan batas waktu tertentu saja, sesuai dengan yang Allah Ta'ala takdirkan. Antum beli tanah 100. 100 apa nih? 100. 100 diameternya berapa maunya? 100 hektar, jangan, itu terlalu. Antum beli 1 meter aja itu gaji sebulan. Hah? 100 diameternya 100 meter persegi gitu. Oke, anggaplah gitu. Antum punya tuh tanah sekarang. Antum punya sertifikatnya, sah, enggak ada orang yang bisa menggugat. Tapi setelah antum selesai nafasnya, udah. Itu tanah bukan milik antum lagi. Ya. Terbatas itu. Jadi kepemilikan manusia terhadap apapun dari harta terbatas. Gitu ya. Memang manusia memilikinya dan manusia berhak untuk mengelolanya. Dan dalam Islam, hak kepengelolaan, hak manajemen, dan juga hak-hak itu, kepemilikan dijaga dalam Islam. Tetapi penjagaan itu terbatas selagi masih di alam dunia. Kalau orang itu sudah ke alam barzakh, sudah tidak punya hak lagi dia. Nggak punya hak. Maka tidak boleh ada wasiat misalnya. Orang mau meninggal. Mbah-mbah mau meninggal. Ini saya nggak ada, saya wasiatkan rumah ini nggak ada yang boleh punya. Ini punya saya, nggak boleh ada yang punya. Sah atau tidak wasiatnya? Nggak sah dan nggak ditunaikan. Nggak sah dan tidak ditunaikan. Ya udah nggak apa-apa mbah, ini rumah milik sampean. Pas dikubur, dimasukin ke rumah kekuburannya. Enggak kan? Enggak. Maka setiap orang, setiap insan, wafat, khalas. Habis semua ininya, hartanya, kepemilikannya. Apa terus dia terus ngapain dia? Rujuk kepada Allah ketika itu. Bukan enggak miliki apa-apa lagi, rujuk kepada Allah karena makanya ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita ini milik Allah. Kita sendiri itu milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun dan kita akan rujuk kembali kepada Allah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kepemilikan manusia akan apa yang dimiliki di dunia itu kepemilikan yang sifatnya terbatas. Kapan batasannya? Ima batasannya ketika dia memberikan kepada orang, atau ketika dia menjualnya, atau ketika dia kehilangan akarnya, atau ketika dia kehilangan nafasnya. Ya, ima dia mungkin ngasih ke orang, ya, ini buku milik anda. Tapi kepemilikan terbatas. Mungkin anda kasih ke antum, Syekh Rafi. Ini buat antum bukunya. Apaan saat anda udah punya? Gak apa-apa, tambah lagi. Ya, berarti itu bukan milik anda lagi. Atau imma anda menjualnya. Syekh Rafi, anda gak jadi deh ngasih antum. Ini buku anda jual. Berapa saat? 500 ribu. Masya Allah. Anda lu beli 50 ribu saat? Gak apa-apa, ini udah 2019 ini. Ya, ya udah dibeli sama dia. Dengan anehnya dibeli sama dia ya. Jadi pindah kepemilikan. Udah bukan milik anda lagi. Atau kehilangan akannya, kehilangan buku, ya, tasnya ketinggalan di stasiun, ya, nyelonong aja antum masuk kereta, ya, balik lagi lewat rel lain, udah nggak ada tuh tas, antum cari di pos nggak ada, hilang sudah diambil orang, udah hilang kepemilikan, karena nggak ketemu lagi, atau karena kehilangan nafas antum khalas, mati, kehilangan nyawa, maka seketika buku-buku pun bukan milik antum lagi. Buku-buku pun bukan milik antum lagi. Ya. Dan enggak boleh antum berwasiat. Pokoknya tafsir Al-Isar ini enggak boleh ada yang memilikinya. Ini punya ana, walaupun ana nanti wafat, enggak bisa. Itu imma nanti jadi wakaf, imma warisan, imma ya apa dan seterusnya wasiat dan seterusnya. Jadi bukan milik kita lagi. Berarti kepemilikan kita huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Memiliki tanah, memiliki kebun, memiliki buah-buahan, itu Allah berikan kepada kita. Tapi pemberian untuk kenikmatan yang terbatas, untuk kepemilikan yang terbatas. Adapun kepemilikan mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Sekarang manusia ada enggak yang memiliki apa yang di langit? Enggak ada. Atau okelah antum nanti naik pesawat, ya, antum buka sedikit ya pintunya, antum ambil awan, ya. Antum kalau bisa ya. Antum ambil awan, antum taruh di tas. Ya. Awan kayak ibarat pernah megang awan belum antum? Samalah. Atau antum ke gunung, ya. Ke gunung kan? Hidup gunung kan ada awannya itu. Pernah naik gunung? Yang belum pernah, ya semoga cepat nikah ya. Naik gunung di sini ada awannya, ya kan? Apalagi kalau memang banyak mendungnya itu awan itu dan serem itu kalau di gunung itu kalau udah badai, ya kan? Hujan dingin pula, ya. Nah, antum ambil serpihan awan, itu udah masuk langit itu, atas sumu ketinggian, sama ketinggian. Antum ambil serpihan awan, taruh di tas misal, ya. Itu milik siapa? Milik antum. Antum taruh di tas, pulang antum jual di pasar kaget misalnya. Jual awan. Orang kaget. Masya Allah, jual awan. Baik. Itu memang milik antum. Itu dari mana? Dari langit. Awan keramat misalnya. Ya. Khurafat jadinya itu. Awan keramat ya, diambil dari suatu lereng atau suatu gunung. Ya. Susah ini, dapetinnya susah. Hanya orang tertentu yang dapat. Iya, karena emang gak ada orang yang mau gitu kan. Pakai tertentu aja. Maka itu milik antum. Antum jual, udah bukan milik antum lagi. Tapi kelak ketika antum mati, antum masih memiliki awan itu, ya, awan itu diwariskan atau gimana, gak tahu. Pokoknya bukan milik antum lagi. Ala kulli hal, milik Allah secara mutlak, apa yang di langit dan apa yang di bumi, ikhlas. Maka jangan seseorang berbangga dengan apa yang dia miliki sekarang. Dari materi di dunia ini. Bahkan ketika seseorang jangankan materi, amalan yang dimiliki, jangan dia berbangga. Karena amalan tersebut walaupun betul milik dia dan betul akan diabadikan nanti di catatan hari akhir, melainkan dia tidak mungkin bisa melakukan itu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi amalannya milik kita dan akan bermanfaat untuk hari akhir, betul. Tetapi bermanfaat atau tidak itu semua dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan itu dengan sendiri begitu saja tanpa pertolongan dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah memberitahukan bahwa segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi itu milik Allah. Dari segi penciptaan, kepemilikan dan perlakuannya, yaitu dari segi tadbir. Tadbir itu apa? Perlakuan, yaitu pengelolaan dan juga detik-detik pergeserannya itu semua tadbir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudabbir samawat wal ard, ya. Makanya dalam sebuah hadis Allahumma inni as'aluka bi annalakal hamdu la ilaha illa anta, ya, badi'us samawati wal ard. Ya, kenapa kok disebut badi'us samawati wal ard? Ya, khaliqus samawati wal ard. Karena ketika kita mengakui Allah taala pencipta semua langit dan bumi, itu membuat kita itu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dalam ayat Quran diulang-ulang itu? Khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i maa'an. Diulang berkali-kali. Untuk as-samawati wal ard mungkin berpuluh-puluh kali. Kenapa diulang seperti itu? Itulah tauhid. Tauhid itu digerogoti oleh setan, berusaha digerogoti oleh setan. Maka harus diulang-ulang. Yang menunjukkan pelajaran tentang akidah. Walaupun ya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kenapa kok itu lagi, itu lagi? Karena syaitan selalu menggerogoti kita. Menggerogoti akidah kita dan keimanan kita. Makanya pelajaran tauhid sesederhana apapun diulang, diulang, diulang. Diulang. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bertauhid. Hanya orang yang bertauhid yang Allah teguhkan fil hayati dunya, di dunia ini, wa fil akhirah, dan di hari akhir nanti. Hanya orang-orang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah sesatkan orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah taala berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa taala dengan masyiahnya. Jadi dengan pengukuhan tauhid, pengakuan kepada Allah akan rububiyahnya dan menjauhkan diri dari uluhiyah yang salah yaitu syirik. Dengan itu seseorang akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Akan dikuatkan, ya. Banyak orang-orang sekarang enggak kuat. Ya. Walaupun mereka sehari-hari mengais rezeki, enggak kuat mereka. Enggak tahan dengan beban, kehidupan. Padahal dewasa mereka secara usia, tapi tidak dewasa secara pemikiran agama. Ya, atau sekarang nih misalnya ojek online misalnya. Ya. Yang tidak ikut demo digebukin atau dihina dan seterusnya. Berangkat dari apa ini? Dari hati. Dari hati. Dari hati yang penuh gelagak emosi karena apa? Ketakutan dengan rezeki. Ntar mungkin tukang ojeknya bilang ke anak, antum kan ustadz enak gitu, tinggal di AC, ngaji, dan seterusnya. Memang dikira anak gak usaha juga, sama kita nyari duit juga semua. Dagang juga dan seterusnya, berusaha. Tapi lihat, kenapa orang-orang ketika mereka betul-betul bertawakal dan berilmu tinggi dan seterusnya, Allah jamin rezekinya. Semua Allah jamin betul, tapi orang-orang yang tawakalnya semakin tinggi, dia semakin merasa bahwasanya Allah SWT sudah jamin rezeki saya. Maka apa yang perlu ditakutkan? Sekarang terjadi pengeroyokan ojek online terhadap ini, kemudian yang konvensional, ojek konvensional melawan yang online dan seterusnya, itu dari segi apa? Kecemburuan soal rezeki, ya. Dan kecemburuan soal rezeki itu disebabkan tauhid yang kurang. Kecemburuan soal rezeki, ya, itu disebabkan tauhid yang kurang dan kurang melihat ke akhiratnya. Begitu. Ya. Ya tapi kan memang betul kalau misalnya online banyak penghasilan, kita jadi kering nih sekarang, kata ojek konvensional. Seandainya seperti itu, seseorang itu haruslah dia mengimprove ya misalnya untuk dunianya sehingga dia mendapatkan maslahat yang baik. Tapi kan penduduk kita ini banyak yang enggak seperti maunya, nyalahin keadaan aja dan enggak mau dirinya yang kemudian meninggikan mutunya, kualitasnya. Ya, nah, sekarang juga permasalahan muskilahnya juga misal ojek online harganya lebih turun dan seterusnya. Semua itu harga barang naik, harga dan semua itu. Allah Rasulullah SAW sudah mengatakan, "Fa innallaha huwal musa'ir." Allah lah yang telah menetapkan harga-harga atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai harga-harga naik itu dalam ilmu syar'i itu ada tuntunan dan petunjuk tentangnya. Dan petunjuk tersebut berikatan kuat dengan ilmu tauhid. Ya. Yang mana ini tidak disangka-sangka oleh banyak dari orang awam. Mereka hanya mengira harga pasar naik ini karena pemerintah. Ya betul. Tapi keadaan semua ini siapa yang mengatur? Rabb kita Azza wa Jalla. Maka hendaklah mengambil ibrah dari segala kejadian di bumi. Ya, baik yang kita saksikan langsung maupun kita dengar. Baik yang kita rasakan langsung maupun kabar dari desas-desus. Semua diambil ibrah dalam kehidupan muslim seperti itu. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka hendaklah kalian mengambil ibrah, wahai orang-orang yang memiliki basirah, ilmu. Ya. Juga misal di surah Az-Zariyat. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di muka bumi ada ayat-ayat bagi orang yang yakin. Di muka bumi ini banyak ayat bagi orang yang yakin tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bagi orang yang enggak yakin, mereka ketika berjalan di muka bumi itu enggak ada rasa tauhidnya. Ya. Jadi diulang-ulang di dalam ayat fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka disuruh berjalan kita di muka bumi. Dan disuruh apa? Fanzuru, lihat bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan juga di dalam surat Al-Mulk. Ya. Wamsu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kita diperintahkan disuruh apa? Udah kalian silakan jalan di muka bumi. Di jalan-jalan muka bumi. Di bumi ini gang-gang sampai petak-petak sawah tuh bagiannya di sengkedannya dan suruh jalan silakan. Jalan. Wa kulu min rizqi, silakan makan dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, ya. Dipersilakan makan. Tapi habis itu apa? Disuruh mikir apa? Mikir wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya lah kembalinya kalian nanti. Jadi kita iya di dunia ini jalan. Tapi harus ingat Allah dan hari akhir. Sehingga ketika kita ingat Allah dan hari akhir, hidup kita balance. Walaupun ekonomi carut marut, tapi hidup balance. Ya. Ikhwas kalian, tadi malam ana dapat kabar ada satu keluarga. Anak cukup banyak anaknya. Ana tanya tentang keluarga itu. Alhamdulillah malam itu punya nasi. Baru selesai masak nasi beras. Anda tanya, terus lauknya apa? Belum ada lauk. Karena nggak ada duit sama sekali. Anak banyak, itu tinggal di Jakarta. Ya. Tapi apa? Nggak ada tuh kesedihan apa-apa. Nggak. Apa namanya? Seolah, udahlah, hidup gini aja lah, nggak apa-apa. Tetapi ada di tempat lain, ya mungkin mewah rumahnya, tapi baru ada satu kelabang di kamar mandi, itu histerisnya, Masya Allah. Satu kelabang di kamar mandi, kelabang doang di kamar mandi. Histerisnya seperti menghadapi kematian. Ya, seperti sakaratul maut. Ya. Baru ada satu misalnya apa, kotoran ayam misalnya di teras. Wah, itu marah-marahnya Masya Allah. Beda sikap, kenapa? Kenapa beda sikap? Ya. Jadi sisi tauhid ikhwah sekalian penting sekali. Dan tauhid inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau mindset seseorang sudah betul, masyarakat sudah menuju ke tauhid, itu yang akan mengubah sistem tatanan masyarakat. Dan kalau satu negeri sudah bertauhid betul-betul, dengan mudah Allah Ta'ala akan mengubah sistem kepemerintahannya menjadi pemerintahan syar'i insyaAllah. Ya. Makanya dakwah yang benar ya dakwah seperti itu. Akidahnya dulu yang benar. Ya. Dan kemudian di sini ada sisi tauhid yang tinggi di sini. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kalian menzahirkan, menampakkan apa yang ada dalam hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikan apa yang di hati kalian, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatanmu itu. Masya Allah. Ini tafsir kan harus memahami tafsirnya nih. Ya, karena takutnya menemukan kontrak dengan hadis atau ayat lain. Lihat, apa yang dizahirkan dan apa yang disembunyikan, ya, itu tetap di hisab. Bagaimana itu penafsirannya? Coba kita pahami baik-baik, ya, penafsiran para ulama. Beragam penafsiran, ikhwan, perlu dipahami satu persatu, ya. Ada yang mengatakan di antara ulama, di antara ahli tafsir itu Ibnu Abbas, Ikrimah, Asy-Sya'bi dan Mujahid. Innaha muhkamah makhsusa. Ayat ini muhkam, itu ayat ini paten namun dikhususkan. Apa yang kalian zahirkan dan apa yang kalian sembunyikan itu Allah Subhanahu wa taala akan hisab tampakkan di hari akhir. Ayat ini khusus dalam masalah syahadah. Dalam masalah syahadah, persaksian. Baik persaksian hutang atau lainnya. Antum berhutang sama Anda 10 juta misalnya. Anda datangkan dua saksi ketika berhutang, dua saksi. Oke, tahun depan bayar ya, tanggal 1 Syaban 1440 tahun depan. Bayar ya. Saksi dua nih laki-laki. Siqah insyaAllah. Ya. Pas tanggal 1 Syaban, Anda tagih. Yang berhutang itu 10 juta, enggak ngaku. Ya. Kalau udah Anda datangkan saksi. Ternyata dua saksinya ini juga enggak ngakuin. Enggak ada, antum enggak memberi hutang pada dia. Mungkin karena udah dapat ya masukan dari yang berhutang. Enggak ada, antum enggak dapat hutang. Enggak punya hutang antum, enggak memberikan hutang. Disembunyikan hutangnya. Ya kan? Kalau udah kayak gini repot. Ya, karena saksinya aja enggak ngakuin, mau gimana antum? Ya kan? Maka ayat tersebut, ayat ini, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah, di konteks tadi persaksian. Kalian zahirkan itu syahadah, kesaksian, kalian akui atau kalian tidak akui dan kalian sembunyikan, maka Allah Ta'ala akan menghisabnya kelak di hari akhir. Ya, karena penyembunyian itu. Ya. Paham di sini, ikhwan? Ya. Ada ulama lain yang menafsirkan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Maknanya adalah apa yang terbit di hati kita dari asyak wal yaqin. Terbit di hati kita dari keraguan dan keyakinan. Apa yang terbit di hati kita dari keraguan dan keyakinan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ya, Kak? Maksudnya apa? Seseorang ketika di hatinya betul-betul ragu kepada Allah, itu akan dihisab keraguannya. Kecuali kalau dia bertaubat habis itu. Ya. Seseorang kalau merasa ragu pada Allah, dihisab itu keraguannya. Walaupun dia enggak membicarakan keraguan itu. Ya. Hati-hati ya, itu bisikan dari setan itu. Makanya kata Nabi SAW, sampai kalau ada pertanyaan, siapa yang menciptakan rohmu, maka istighfar antum berta'awudz kepada Allah dari syaitanir rajim. Jangan dituruti bisikan tersebut. Ya. Kenapa? Emang syaitan seperti itu. Yang punya ilmu pun dibisik-bisikan supaya ragu kepada Allah. Apalagi yang kalau kita berkawan dengan orang kafir. Nah, ini berbahaya sekali. Ya. Berkawan dengan orang kafir bisa menimbulkan keraguan. Ya. Ataupun keyakinan baik atau buruk itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yakin bahwasanya agama Islam ini bukan agama yang paling benar, ada agama lain yang juga sama-sama benarnya sama Islam. Nah, ini keyakinan seperti walaupun dia KTP Islam, walaupun dia sholat 5 waktu, tapi ada keyakinan seperti itu dihisab oleh Allah dan bisa saja dia murtad tanpa sadar. Walaupun di hadapan manusia orang menganggap Islam karena apa, dia menzahirkan keislaman, tapi di hatinya enggak tahu. Ya. Seseorang yang ragu akan manhaj salaf itu akan dihisab. Iya. Ya, di singgotan cingkrangan betul, tapi agak ragu nih. Kok manhaj salaf kayaknya saya ragu nih. Ya. Karena kurang ilmu mungkin, maka akan dihisab nanti. Dan seseorang kalau misalnya yakin dengan manhaj salaf itu juga akan dihisab. Tapi itu masing-masing orang, hati masing-masing. Yang Allah Maha tahu tentang kadar keyakinan atau keraguannya. Makanya ikhwan sekalian, kalau misalnya kita mau tahu sesuatu yang penting, sekalian yakin gitu loh. Yakini betul-betul. Atau kalau enggak kuat udah lupakan daripada jadi bisikan. Ya. Taib. Atau penafsiran dari ulama lainnya bahwasanya ayat ini umum. Ayat ini umum, yaitu Allah Ta'ala akan menghisab, ya, yaitu memperhitungkan makhluknya atas apa yang telah mereka perbuat dari amalan, ya, dan apa yang tidak mereka amalkan dari apa yang kokoh di jiwa-jiwa mereka, enggak diamalkan, tapi hati berazam untuk mengamalkannya, ya, enggak diamalkan, tapi hati berazam. Dan disimpan dan sudah punya niatan dan betul-betul keinginan. Ini kan ada hadisnya. Rijalud dunya arba'. Orang dunia ada 4 macam, ya kan? Ada orang miskin ngelihat orang fasik dengan kefasikannya, yang kaya ya, udah fasik kaya, hartanya dibuat untuk minum bir, untuk diskotik, menyewa pelacur. Terus dia ngelihat, enak banget ya hidup kayak gitu. Seandainya saya punya kekayaan seperti itu, saya bakal kayak gitu tuh. Dan dia jujur dalam hatinya, akan Allah hisab itu. Makanya dosanya sama kata Nabi SAW. Begitu. Itu untuk keburukan ya. Untuk kebaikan. Antum melihat ya seorang ustaz, pintar banget Masya Allah. Dan antum sangat menyukainya misalnya. Karena keilmuannya dan ketakwaannya misalnya. Tapi ilmu antum gak cukup. Ya, belajar bahasa Arab pun puyeng. Ya. Apalagi yang lainnya. Mau ngaji rutin juga sibuk misalnya. Mau ngaji juga sulit. Ya. Mau baca Al-Quran juga susah. Kadang-kadang malah kesurupan sendiri. Gitu kan. Nah, tapi antum, Masya Allah, anak, ya Allah, seandainya betul-betul nih, dalam hati. Ya Allah, seandainya tuh saya tuh tidak seterbatas ini kemampuannya dan bisa segigih beliau. Saya pengen jadi seperti beliau. Ya. Dari segi keilmuannya, murah dalam memberikan ilmu dan seterusnya. Maka bisa jadi pahalanya sama. Karena kejujuran niatnya. Dan akan dihisab nanti hari akhir, diperlihatkan niatan yang kuat. Makanya kita Nabi SAW, yang maknanya, bisa jadi seseorang, dia mati dalam keadaan jihad fisabilillah, walaupun matinya di pembaringannya, di kasurnya. Karena apa? Niat. Niat. Jadi amalan hati ini dan perkataannya harus kita jaga. Ya. Bahwasanya itu akan dihisab. Kecuali kalau sebatas hadithun nafs. Percakapan jiwa yang langsung hilang. Nah ini enggak, insya Allah enggak dihisab. Ya, percakapan jiwa ya, itu enggak sampai niat, cuman selentingan doang kepikiran husnuzan misalnya, kemudian antum hilangkan. Antum istighfar atau antum enggak usah mikirin lah. Na'udzubillah gitu kan. Makanya seperti ini tidak dihisab insya Allah, diampuni. Tapi yang menetap di hati dari keinginan, itu yang nanti akan dihisab. Ya. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni bagi yang Allah kehendaki. وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, dan mengazab, menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi, maghfirah dan azab itu tahta masyiatillah. Pengampunan dan azab itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang wafat dalam keadaan beriman dan memiliki dosa atau kesalahan. Adapun bagi orang yang wafat dalam keadaan kufur, musyrik, syirik akbar, maka tidak ada jalan lain kecuali mendapatkan azab dari Allah. Begitu ya? Ya. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, murtakibul kawair, pelaku dosa besar, itu tidak dikafirkan. Ya, selama dosa besar tersebut bukan dosa besar yang mengkafirkan pelakunya. Dan pun kalau dia melakukan dosa besar yang mengkafirkan pelakunya, tidak serta-merta langsung dikafirkan oleh manusia. Paham enggak? Tidak semua orang yang melakukan dosa besar yang konsekuensinya mengkafirkan pelakunya, tidak mesti langsung bisa kita kafirkan. Paham? Tidak semua dosa besar yang konsekuensinya mengkafirkan pelakunya, serta-merta langsung bisa kita kafirkan. Paham gak? Mau diulang lagi atau jelasin atau ulang? Ulang atau jelasin nih? Gimana cara menjelaskannya dan mengulangnya? Ada dosa besar yang konsekuensinya mengkafirkan pelakunya. Ada dosa-dosa besar yang tidak berkonsekuensi kafir. Ya kan? Iya atau tidak? Nah sekarang contohnya apa dosa besar yang berkonsekuensi mengkafirkan pelakunya? Ayo contohnya apa? Menyembelih untuk berhala, ya? Itu mengkafirkan orang nggak? Zahirnya iya, baik. Tapi langsung kita kafirin nggak itu orang? Langsung? Jazakallah khair. Enggak bisa langsung kita kafirkan. Karena bisa jadi dia jahil. Enggak tahu hukumnya. Paham di sini? Nah. Antum kalau misalnya bilang, "Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu." Itu kalimat kufur bukan? Dosa besar enggak sebenarnya itu? Zahirnya dosa besar kan? Dan zahirnya mengkafirkan pelakunya kan? Tapi dalam hadis gimana? Saking gembiranya itu orang setelah untanya hilang, ketemu lagi. Sampai bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Kalimat kufur bukan tuh? Kalimat kufur. Dan bisa berkonsekuensi mengkafirkan pelakunya enggak? Iya. Tapi kalau kita mendengar kayak gitu, orang lagi kesenangan ngomong kayak gitu, langsung kita kafirin enggak ini? Enggak, jangan langsung. Kita lihat motifnya dia itu kenapa. Makanya di hadis tersebut, dia enggak keluar dari Islam. Karena sebabnya apa? Kegembiraan yang terlalu meluap. Sehingga dia tidak mengerti apa yang dia omongkan. Gitu kan? Jadi bab takfir, mengkafirkan itu sempit. Ada syarat dan ada pencegah. Ya. Jadi enggak sembarangan. Ya, enggak sembarangan. Dan yang mengkafirkan juga standarnya tidak boleh sembarangan orang. Rata-rata ulama lah yang mengkafirkan. Ya. Kalau orang awam, ahsan diam aja dulu. Ya. Tapi memang ada beberapa bentuk kekafiran yang memang orang awam pun bisa mengkafirkannya. Ya, seperti yang sudah jelas-jelas mengejek Nabi SAW, menghina Nabi SAW. Ini orang awam boleh mengkafirkan dia. Karena ini zahir khalas. Tidak ada uzur. Uzur gila, enggak ada uzur gila ini. Ya enggak? Al-uzur bil gila, enggak ada. Ada yang uzur bil jahal dan enggak ada kejahilan di situ, dia tahu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi biasanya kalau ada, ternyata orang gila, enggak percaya. Karena orang gila masa naik mobil dan bisa nge-record video. Ini orang gila macam apa sekarang, kayak gitu. Ya. Nah, khalas, yang awam pun boleh mengatakan ini kafir, khalas. Ya. Karena ini udah enggak ada ihtimal, enggak ada kemungkinan posibilitas lainnya lagi. Ya, begitu. Tapi kalau khawarij, ngelihat orang dosa besar sekali aja, kafir khalas. Dan dalam teologi Mu'tazilah, pelaku dosa besar, kafir tidak? Tidak kafir. Iman tidak? Tidak beriman. Tetapi apa? Manzilah bain manzilatain. Antara dua sisi ya. Dua manzilah. Dia dibilang iman, beriman? Enggak. Dibilang kafir juga enggak. Ya kan? Dibilang beriman enggak? Dibilang kafir juga? Enggak. Itu bagi siapa? Mu'tazilah. Dan mereka bilang itu di antara iman dan di antara kafir. Oke? Okay? Paham di sini? Itu ketika melihat orang fasik dengan dosa besarnya. Kalau ahlu sunnah wal jemaah, orang ini fasik. Ya, murtakibul kabair, melakukan dosa-dosa besar. Berzina misalnya. Na'udzubillah ya. Mencuri dosa besar enggak? Dosa besar lah, mencuri dosa besar. Geser patokan tanah dosa besar? Dosa besar. Kalau khawarij melihat itu, dikafirin tuh orang langsung. Geser patok tanah. Ngapain mas kamu mas? Geser, ini geser. Mau korupsi tanah ya? Iya. Kafir kamu. Ah, bagi khawarij. Kalau kita ikut apa, simple gitu ya. Kalau ketemu Mu'tazilah, ngapain kamu mas? Geser. Dosa itu. Kamu bukan orang beriman. Oh, berarti saya kafir dong mas. Enggak juga. Tapi ya pokoknya gitu dah. Di antara iman dan kafir. Oke. Okay. Ketemu ahlu sunnah kemudian. Astaghfirullahaladzim ya akhi. Mada taf'al ya akhi. Masya Allah. Ahlu sunnah paling bagus sendiri kan? Ya, astaghfirullahaladzim. Mada taf'al ya akhi. Geser ini manarul art ya, Sheikh. Geser-geser itu dosa besar, akhi. Dosa besar enggak boleh. Ya, Masya Allah dosa besar ya. Berarti dosa, kalau dosa besar gimana dong? Anak kafir dong. Gitu. Enggak. Ini bukan dosa besar yang mengkafirkan. Oh, kalau gitu anak pasti masuk neraka dong. Antum terancam neraka. Tapi pasti masuk neraka dong. Ana enggak tahu. Kata ahli sunnah. Ana enggak tahu antum bakal masuk neraka atau enggak. Ana enggak tahu. Tapi antum terancam masuk neraka. Faham di sini? Kesimpulannya bagi ahli sunnah. Orang yang melakukan dosa besar. Ya, manapun itu terancam masuk neraka. Adapun kepastian masuk nerakanya nanti. Kita menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ahli sunnah enggak boleh bilang. Orang lagi melakukan dosa besar. Ya misalnya. Maling, jambret misalnya. Terus, antum selengkat, jatuh dia. Astaghfirullahaladzim, antum maling antum. Jambret, gak boleh ya, akhi. Gak boleh, kayak gitu. Ya, tapi anda gak ngafirin antum. Antum fasik di sini, ya. Tapi antum belum tentu masuk neraka, ya kan? Bisa saja Allah ampuni. Cuman kita nggak boleh pas lagi konteks kayak gitu bilang, ah, nggak apa-apa sih, antum belum tentu masuk neraka. Nggak boleh ngomong gitu. Dia nanti fasik terus jadinya. Tapi dalam keyakinan kita ya kawan, murtakibul kabair selama tidak mengkafirkannya, maka dia tetap dalam kondisi keislamannya. Tetapi ada kefasikannya. Dia terancam neraka, tapi kita tidak menyatakan dia masuk neraka. Kita enggak tahu, yang menyatakan dia masuk neraka itu Allah, bukan kita. Ya. Paham di sini insyaallah? Apakah kita menganggapnya sebagai muslim? Muslim. Kalau dia melakukan dosa besar dan kita tahu dan yakin itu dosa besar yang dilakukan. Apakah kita menyebutnya dia mukmin? Ahlussunnah bilang. Kalau Khawarij bilang kafir dia kan? Kalau Mu'tazilah bilang mukmin enggak? Bukan, bukan. Mu'tazilah bilang yang pelaku dosa besar bukan mukmin. Berarti kafir dong, bukan kafir juga. Terus apa? Manzilah baina manzilatain. Antum berada di suatu derajat di antara dua derajat iman ataupun kufur, di tengah-tengah. Gitu. Tapi Ahlussunnah bilang apa? Mukmin enggak? Pelaku dosa besar. Mukmin tidak bisa dibilang mukmin memutlak itu aja, enggak layak. Ya. Bilang ini pelaku dosa habis berzina, wah antum habis berzina ya? Masya Allah, na'udzubillah antum nih. Tapi antum mukmin. Enggak. Melainkan apa? Iya, kalaupun dibilang mukmin, mukmin tapi keimanannya kurang atau mukmin tapi memiliki kefasikan. Jadi ada ikatan. Enggak keimanan mutlak begitu aja. Karena Nabi SAW bersabda, la yazni zani wa huwa la yazni zani hina yazni fa huwa mukmin, wa huwa mukmin. Tidaklah seorang yang berzina ketika berzina dan dia dalam keadaan beriman gitu aja. Enggak disebut iman secara mutlak beriman enggak. Tapi dia memang mungkin masih ada keimanannya, tapi ada kefasikannya. Jadi Ahlussunnah seperti itu, adil dia Ahlussunnah. Enggak mengkafirkan, enggak. Dan enggak mengatakan dia mukmin seolah-olah mukmin yang sama dengan orang beriman betul-betul soleh. Karena itu murjiah yang seperti itu. Ketika keimanan semua orang disamaratakan, itu murjiah itu. Tapi Ahlussunnah enggak seperti itu. Ya. Walaupun Ahlussunnah seringkali dianggap sebagai murjiah. Padahal enggak, Ahlussunnah beda, di sini beda. Ahlussunnah mentafsil, merinci. Orang yang melakukan dosa besar seperti ini, dia memang ada keimanannya. Tapi dia tidak disebutkan keimanan, mutlak keimanan begitu saja. Tetapi dia disebut mukmin tapi fasik, ada kefasikannya. Tidak boleh disamakan dengan orang yang beriman betul-betul soleh. Begitu, paham di sini? Apakah Ahlussunnah mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar? Enggak. Taib Khawarij. Bagi mereka, orang yang melakukan dosa besar, kafir, kafir. Masuk neraka enggak? Ya, namanya orang kafir masuk neraka. Tanya orang-orang Khawarij. Ya. Orang Mu'tazilah. Orang yang melakukan dosa besar, kafir tidak? Tidak. Loh, beriman dong? Enggak juga. Antara dua, iman atau kafir di tengah-tengah. Ya, udah kayak OVJ aja gitu kan. Nah, kemudian, nanti gimana di akhiratnya, wahai kaum Mu'tazilah? Di akhiratnya gimana? Sama kayak Khawarij, yaitu nanti di akhirat masuk neraka abadi selama-lamanya. Perbedaan Mu'tazilah dan Khawarij dalam bab ini adalah cuman perbedaan di tinjauan duniawinya. Tinjauan duniawi bagi orang Khawarij, orang ini kafir. Pelaku dosa besar. Bagi Mu'tazilah, orang ini gak kafir, gak iman. Dia di tengah-tengah. Tapi pada akhirnya setelah wafat, bagi Khawarij dan Mu'tazilah sama. Ini orang yang pelaku dosa besar ke neraka selama-lamanya. Sama aja Khawarij dan Mu'tazilah dari segi akhirat untuk pelaku dosa besar. Antum paham gak ikhwan? Adapun Ahlussunnah, orang pelaku dosa besar, ini apa? Mukmin tapi memiliki kefasikan dengan dosa besarnya. Gak bisa bilang mukmin mutlak gitu aja, gak bisa. Mukmin dengan kefasikan pada dirinya. Ya? Tapi gak dikafirkan, karena dia masih ada keimanan. Dan itu hukum dunia, hukum dunia. Kemudian hukum akhiratnya, bagi Ahlussunnah adalah tahtal masyiah, yaitu di bawah kehendak Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak, Allah taala bisa aja mengampuni itu orang fasik itu. Kalau Allah taala berkehendak bisa saja Allah mengazab dia karena dia punya dosa, gitu kan? Mana yang paling mantap, mana yang paling bagus? Ahlussunnah wal jamaah, paling adil. Iya, paling adil. Ya, antum kalau misalnya melakukan dosa besar, antum kan gak mau dikafirin kan? Gak mau. Gak terima antum, enak aja saya dikafirin. Atau antum dianggap, antum dibilang beriman enggak, dibilang kafir enggak, tapi antum manzilah, manzilah nanti di akhirat antum masuk neraka abadi selama-lamanya. Mau enggak dibilang gitu? Padahal antum cuma nyolong trebor, dianggap masuk neraka selama-lamanya. Enggak terima kan antum? Tapi antum ketemu ahlu sunnah. Ya, nyolong silver queen. Dia Alfamart, ketahuan lagi ya. Nah, kemudian kasirnya ahlu sunnah. Ya. Astagfirullahaladzim, akhi. Ahsan anda bayarin antum. Antum dosa besar ini. Fasik antum. Ya. Tapi enggak diabadikan dengan di neraka. Mendengar itu antum, masya Allah. Ini baru ajaran benar ya. Baru ini ajaran paling adil ahlu sunnah wal jamaah. Dia antara khawarij sama murjiah ahlu sunnah wal jamaah di tengah. Iya, iya begitu. Alhamdulillah. Pahamin soal ini ya tadi ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita lanjut ke ayat berikutnya, terakhir insyaallah, dua ayat terakhir insyaallah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Ar-rasul, rasul telah beriman terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, wal mu'minun, dan begitu pula dengan al-mu'minun. Ar-rasul di sini al di sini al ahdiyah. Ahdiyah dziniyah. Yaitu yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap Al-Qur'an dan juga orang-orang beriman. Beriman kepada Al-Qur'an, apa yang diturunkan kepada Rabb-nya. Itu kalau kita bilang bima unzila ilaihi mir rabbihi. Lihat. Unzila ilaihi, diturunkan ke apa? Danya. Hi di sini kepada mana? Ar-Rasul, dan Ar-Rasul sini dimaksud Nabi Muhammad SAW. Berarti maksud dari bima unzila ilaihi mir rabbihi adalah Al-Qur'an. Karena yang dimaksud di sini Rasulullah, dan yang turun kepada Rasulullah adalah Al-Qur'an. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya, semua dari mereka, ya. Semua dari mereka. Dari mukminun dan juga rasul. Amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulih, dan para rasulnya. Taib la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Nah, di sini seperti ada perkataan, ya, mereka semua berkata, mereka semua yang beriman itu berkata, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun rasul dengan rasul lainnya. Apa maksudnya di sini? Yaitu kami percaya dan beriman kepada mereka semua, para rasul yang Allah Ta'ala utus. Tidak seperti orang Yahudi dan Nasara yang percaya kepada sebagian dari para rasul itu dan mengingkari sebagian lainnya. Ya, orang Yahudi percaya dengan Nabi Musa enggak? Percaya dengan Nabi Musa. Tapi percaya enggak dengan Nabi Sulaiman? Sebagian dari mereka mengkafirkan Nabi Sulaiman. Menganggap Nabi Sulaiman itu penyihir. Mereka percaya kan dengan Nabi Isa? Jangan kau percaya. Mereka ngejar-ngejar Nabi Isa untuk membunuhnya. Tapi kemudian kalangan Nasrani, Nasara, mereka percaya dengan Nabi Isa, percaya bahkan sampai ghulu, sampai dipertuhankan. Tapi percaya dengan Nabi Muhammad? Gak percaya. Ya. Yang adil mana? Yang tengah-tengah Islam. Percaya semuanya Nabi dan semuanya Rasul. Ya. Enggak dibedakan satu sama lain. Ini bukan nabi, ini bukan rasul, enggak. Ini semua nabi, ini semua rasul. Ya. Jadi begitu orang Islam di tengah-tengah. Tidak seperti Yahudi dan Nasara. Anda semenjak dari 2007 atau sekitar itu, Anda suka membuka situs Real Jews News, ya. Kabar Yahudi yang sebenarnya. Yang menulis itu seorang pendeta, asalnya dia terlahir Yahudi dan terdidik sebagai seorang Yahudi, tapi kemudian dia murtad dari keyahudiannya dan menjadi seorang Kristen Ortodoks, yaitu membongkar banyak sekali hal-hal tentang kesesatan Yahudi. Ya, padahal dianya sesat. Ya, dibongkar tuh kesesatannya. Dan teori konspirasi itu dibaca disebutkan mari tentang 911 ya, 911 itu yang apa gedung WTC itu kan, bukan WTC Sudirman ya, WTC itu WTC di Amerika itu adalah proyek Yahudi dan seterusnya, itu dia bongkar ya. Pendeta itu Kristen Ortodoks, sangat-sangat Kristen dan sangat-sangat anti terhadap Yahudi, padahal dia asli orang Yahudi dan wajahnya masih wajah Yahudi. Itu Anda baca dulu lah, panjang lama. Tadi malam juga Anda baca. Kebetulan aja ya, bukan karena apa-apa. Kemudian Anda melihat what fear Jews the most, ya, apa artinya? Apa yang membuat takut orang-orang Yahudi? Yang paling membuat takut orang Yahudi itu apa? Dia mengklaim yang paling membuat takut orang Yahudi adalah orang-orang Kristen. Hah? Ya enggak? Betul tidak? Hah? Yang paling membuat takut orang Yahudi adalah orang Kristen katanya. Enggak. Kata siapa? Yang paling membuat takut orang Yahudi orang Islam. Orang Islam yang benar. Keislamannya. Paling membuat takut orang Yahudi dan paling membuat takut orang-orang Kristen juga. Apa dalilnya? Surat Al-Hasyr. Hah? Dalilnya di surat Al-Hasyr. Iya enggak? Orang-orang Yahudi kalau ngelawan orang-orang Islam, apa? Di balik apa mereka? Di balik pagar, di balik tembok. Iya kan? Iya. Jadi yang paling ditakuti orang Yahudi orang Islam sebenarnya. Dan seterusnya memang kayak gitu. Makanya ada agama Judeo-Christianity. Peleburan Yahudisme dengan Kristen. Penggabungan agama. Ya. Yahudi juga tapi Kristen juga gitu. Bisa enggak Islam juga tapi Yahudi juga? Enggak bakal bisa. Islamic Judaism. Enggak bakal bisa itu. Iya, sampai orang ngigo itu pun enggak ada yang ngigo kan. Sampai enggak ada. Enggak bakal jadi itu. Ya. Nah, sampai Islam liberal pun ya, enggak jadi penyatuan Yahudi dan Islam. Mereka paling takut dengan orang Islam. Dan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita melihat mereka seperti bersatu ketika lawan Islam, padahal hati mereka itu beda-beda. Pengen dunia semua. Nah, kenapa Islam ditakuti? Karena keimanannya kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka tahu apa yang mereka sembah itu salah. Dan mereka tahu akhirat, cuman mereka berharap, bertamanni, yaitu berharap, berandai-andai hidup di dunia ini selama 1000 tahun atau lebih. Saking cintanya dunia dan takut gak mau ke akhirat. Ngelihat orang Islam yang siap ke akhirat, takut mereka. Takut mereka. Nah, misal ketika antum ketemu ikhwan, saudara antum. Ya. Antum caci maki dia, antum ejek dia. Dia enggak bergemik, sabar aja dia. Antum gregetan kan? Antum tanya ke dia, "Akhi, kenapa kok antum ana aja ejek, ana hina, antum diem aja?" Kata teman antum bilang, "Itu semua ana serahkan kepada Allah. Karena nanti ada hari akhir nanti. Ana serahkan aja kepada Allah." Gimana terus antum? Astagfirullahaladzim. Gimana nih, ya kan? Jadi nggak enak kalau ini, ya kan? Atau antum punya hutang 1 juta sama dia, nggak ditagih-tagih karena udah bosen kali. Antum kangen dengan nagihnya dia. Fon ini udah 5 tahun, kok antum nggak tagih lagi ya? Jawaban dia, "Anda sudah serahkan kepada Allah, biar di akhirat aja antum bayarnya." Rasanya gimana? "Ya udahlah, nomor sekarang dah. Afwan, Anda enggak bakal memaafkan lagi," kata dia. "Udah Anda serahkan ke Allah kok, ya." Enggak boleh kayak gitu ya. Kalau dia mau bayar harus diterima. Jangan, "Udah antum enggak boleh bayar. Anda serahkan kepada Allah biar di akhirat aja." Jangan. Kasihan saudara antum, gitu ya. Jadi begitu ya, kawan. Jadi kewibawaan seseorang itu ada iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirnya. Di situ kewibawaan dia. Kita mungkin melihat mungkin polisi, tentara, pemilik otoritas berwibawa karena dunia. Karena dunia. Kewibawaan duniawi itu kewibawaan yang bisa, kewibawaan muktasab, yaitu bisa skill yang bisa dilatih dengan kepura-puraan. Ya, kewibawaan duniawi itu adalah skill yang bisa dilatih dengan kepura-puraan. Ya. Bisa enggak? Bisa. Tapi kewibawaan akhirat itu bukan skill. Itu kedekatan dia kepada Allah. Kewibawaan tentang akhirat, kewibawaan islami, itu bukan skill. Itu bukan kepura-puraan. Itu kedekatan dia kepada Allah. Sehingga, ihfazillaha yahfazka. Sehingga, kata dia menjaga agama Allah, Allah jaga dia. Allah jadikan dia berwibawa. Dia kalau mencintai Allah, Allah akan jadikan manusia cinta pada dia. Begitu, kewibawaan yang betul-betul kewibawaan. Kewibawaan yang mungkin, kalau penceramah pura-pura dia berwibawa, pura-pura berwibawa, itu skill kewibawaan dunia. Yang bisa, bisa dia atur, bisa. Berwibawa, pakai pakaian Masya Allah, ya. Mungkin jenggotnya mungkin, ya, kumisnya, dan seterusnya. Itu skill yang bisa diciptakan dengan kepura-puraan. Tetapi, orang memiliki qalbu. Orang, masyarakat, audiens, semua memiliki hati. Semua memiliki hati. Dan hati yang menggenggamnya, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Maha Adil. Orang yang sok-sok berwibawa padahal dia enggak dekat sama Allah, tapi dia menyorotkan ke manusia bahwasanya dia adalah orang yang paling dekat pada Allah, Allah akan membukakan kedok dia. Mungkin enggak merebak begitu saja, tapi masing-masing hati akan ada terbitan di hatinya sendiri, hati kecilnya. Ini orang sebenarnya pura-pura. Ini orang sebenarnya pura-pura. Begitu. Bisa jadi. Mudah sekali bagi Allah untuk menjadikan hati manusia itu mengetahui ini Ustaz pura-pura sebenarnya. Tapi saya ikut kajian dia karena memang hawa nafsu. Karena lucu, karena rame, karena apa. Dunia. Dunia yang skillnya bisa di apa? Bisa dibuat-buat. Bisa dibuat-buat. Ya. Tapi kalau misalnya untuk urusan kedekatan sama Allah, enggak bisa dibuat-buat. Enggak bisa dibuat-buat. Ya, akan terjadi begitu saja. Maka ikhwah sekalian, kalau antum ingin dicintai manusia, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin terlihat berwibawa, untuk apa terlihat berwibawa? Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, ingat hari akhir, dengan itu urusan Allah. Untuk nanti bagaimana pandangan manusia kepada kita. Iya. Begitu, ya. Tapi pakaian juga penting, ya. Jangan antum pengen dekat sama Allah, tapi kalau keluar pakai pakaian Megadeth misalnya, itu enggak wibawa itu. Dekat sama Allah, sholat khusyuk, kajian taklim di mana-mana, ya. Keluar pakai celana ska, ya, topi Yahudi, kemudian pakai baju apa. Ini bertentangan. Jadi pakaian juga penting, ya. Makanya ada ayat walibasut taqwa, ya. Ya gimana? Ada libasut taqwa enggak dalam ayat? Pernah dengar libasut taqwa enggak? Makanya sekarang jadi label baju koko, baju taqwa. Itu dari situ. Kalau baju koko dari Cina nih baju koko. Hah? Libasut taqwa apa? Ya kayak ana, libas yang menunjukkan ketakwaan. Kayak antum baju taqwa. Ya kan? Hah? Baju muslim, baju taqwa. Itu jadi label dari ayat itu sumbernya, ya. Tapi ya enggak apa-apa, itu menjadi hakikat urfiah, boleh. Cuma enggak boleh nanti antum pas jualan pakai label ayat. Ini dalilnya, ya. Jual pakaian baju takwa. Qala Allah taala, ya. Enggak boleh, itu memperdagangkan. Ya begitu. Taib, tadi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami ata'na, taat. Ghufranak. Ini bukan doa ini, ya. Tapi sama lafalnya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Kalau bisa antum pas jadi imam, ghufranaknya jangan disendiriin, ya. Qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Loh, baru keluar dari WC ini jangan-jangan orang. Enggak, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada rabbananya. Apa ghufranak? Yaitu ighfir Ya, ighfir ghufranak. Di sini maf'ul mutlak, yaitu ampunilah kami dengan suatu pengampunan. Wahai Rabb kami. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah kembalinya kami. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali semampunya dia, sesuai kesanggupan dia. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya. Wa 'alaina ma iktasabat. Astaghfirullah. Wa 'alaiha ma iktasabat. Dan mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia kerjakan. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah apa yang ada yang dimiliki manusia kecuali apa yang telah dia usahakan selama dunia. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwasanya usahanya dia itu akan diperlihatkan nanti, masyaallah. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian dia akan dibalas dengan pembalasan yang setimpal tanpa ada pengkhianatan dan kezaliman sedikit pun. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, la tu'akhidhna. Janganlah engkau hukum kami in nasina. Jika kami lupa. Au akhtana. Atau jika kami berbuat salah tanpa disengaja. Ya. Jadi kami bersalah atau melakukan apa yang tidak engkau perintahkan disebabkan karena kesalahan kami tanpa kami sengaja dan tanpa kemauan dari kami. Itu karena nasina itu lupa, akhtana itu salah enggak sengaja. Ya keselip lidah, salah ngomong, salah ucap, kurang mikir dan seterusnya. Ya. Ada dosa lain yang sengaja yang disebut khata'. Di sini akhtana, kalau misalnya dosa sengaja khata'. Ya, kalau di sini akhta'. Maka kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Waraqat itu itulah bedanya akhta'a dengan khata'. Akhta'a itu biasanya tidak disengaja, khata'a dengan sengaja. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, walaupun dosanya kita sengaja, tapi tetap kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami isra. Beban yang berat, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya, beban orang-orang sebelum kita itu lebih berat loh. Dari segi amaliyah ibadahnya. Salatnya dan taubatnya dan seterusnya. Adapun kalau beban kita itu lebih ringan dan pahala lebih banyak. Ya, makanya umat-umat itu harus ngiri dengan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita bebannya lebih ringan tapi pahalanya berlipat-lipat. Cuma memang di zaman ini beda lagi. Bisa jadi di zaman ini beban fitnahnya itu lebih besar daripada beban fitnah di zaman-zaman dulunya. Zaman sekarang ini ya. Baik, kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Dari apa? Beban syariat, dari beban penyakit dan hal-hal lainnya, dari beban. Ya, kadang kita punya banyak penyakit yang kita ketika merasakan sakit itu kita bilang pada Allah, ya Allah, ya Allah, saya enggak kuat ya Allah, tolong jangan tambahkan lagi karena enggak sanggup memikulnya. Begitu. Tapi kalau orang sudah tidak sanggup memikulnya beban sakit itu mati biasanya. Kalau udah enggak sanggup, Allah Subhanahu wa taala enggak bakal ngasih dia ketidaksanggupan. Ya, mati kalau misalnya udah enggak sanggup mati. Tapi itu dunia. Kalau di akhirat, di neraka enggak ada yang sanggup. Enggak ada yang sanggup dan tetap dipaksa untuk menerima azab tersebut, naudzubillah. Ya makanya sering-sering doa minta perlindungan kepada Allah dari api neraka ya dan azab kubur ya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, dan maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami ya. Anta maulana engkaulah penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya, kita di sini kalimat fansurna 'alal qaumil kafirin, kita tidak bisa mengalahkan orang-orang kafir tanpa pertolongan Allah. Ya. Allah maulana, yaitu wali kita, penolong kita. Dan orang-orang kafir itu sebenarnya lemah semua. Ya, semua musuh Allah itu lemah. Semua musuh Allah itu lemah. Tapi mereka terkesan kuat ketika kita ini yang lemah. Mereka terkesan kuat ketika kita ini yang lemah. Mereka sekarang mulai menampakkan menghinakan Islam dan seterusnya. Mulai berentet tuh terjadi penghinaan Islam. Karena umat Islam dalam kondisi lemah. Seandainya umat Islam kuat. Dan kuatnya itu bukan kuat suara doang. Atau kuat otot. Bukan itu. Karena mau kayak gitu, itu kuat emosi doang. Dan kuatnya emosi itu bakal jadi bahan pancingan yang enak buat mereka. Nah itu orang-orang sekarang seperti itu tuh. Kuat di emosi. Tapi kuat di emosi, kemudian merasakan itu persatuan emosi. Merasakan itu persatuan emosi. Yang itu jadi bahan pancingan. Nanti ada lagi. Kenapa? Sebagaimana sering anak katakan, kita mau solving problem. Kalau mau solving problem, itu lihat dari akar masalah. Jangan dilihat cuma dari zahir problem. Akar masalahnya apa? Kalau akar masalah nggak dilihat, ditinggalin, bahkan mengejek orang-orang yang kembalikan ke akar masalah, itu akan terus ada, terjadi berikutnya. Ya, kadang-kadang umat ini diajarin kayak gitu, kembali ke akar masalah. Nggak terima. Udah kayak anak-anak rata-rata. Dan kemudian malah lebih suka kepada condong, berkiblat kepada orang-orang yang mereka oportunis dalam permasalahan oportunis. Ya. Menginginkan dunia sebenarnya, namun menunggangi agama. Padahal akar masalah lihat, akar masalahnya apa? Kenapa akar masalahnya, kok kenapa orang-orang musyrikin, kufar, fasik, itu mereka kok berani sama Islam, berani sama kaum muslimin? Akar masalahnya bukan karena kehebatan mereka, bukan. Akar masalah di kita ini keimanannya kurang, amaliyahnya kurang, tauhidnya kurang. Ya. Coba kembalikan ke akar masalah. Kalau akar masalah kemudian problem di akar masalah di betul-betul dipoles dan kemudian alhamdulillah itu tertutup problemnya di akar masalah, maka udah mulai kuat tuh. Tapi sekarang mencegah problem dengan problem berikutnya. Akhirnya terjadi problem lainnya lagi. Apalagi problem ini adalah sekadar penunggangan untuk orang-orang menuju dunia dia. Tapi dengan mengorbankan kalangan awam. Ya. Begitu. Tadi enggak sampai-sampai ke marom, yaitu ketujuan, bulughul marom. Sampai ke tujuan, enggak sampai-sampai. Bukan mendoakan, tapi begitulah yang terjadi. Kalau kita mau sampai ke tujuan, dari problem itu harus kita lihat. Scan. Ini problemnya apa? Oh begini, asal kenapa bisa terjadi problem itu? Begitu. Rumah kita kemasukan tikus. Mau gak kita? Gak mau. Ya. Apalagi kemasukan jerapah, kemasukan badak. Gak mau, tikus. Gak mau, karena kotor. Atau karena bakal berkonsekuensi menggerogoti lemari-lemari dan lainnya kan. Kemasukan tikus. Gak terima kita. Terus gimana? Kita bentak-bentak tuh tikus. Kita pakai sabu. Su. Iya, kabur memang. Alhamdulillah. Kabur kan? Kita kumpulkan orang serumah. Kabur. Takut tikusnya. Takut. Alhamdulillah. Selesai. Ini problemnya masuk tikus. Tapi lihat apa akar dari problem ini. Asal terjadi problem ini apa. Gitu loh. Besoknya masuk tikus lagi. Ya. Tikus yang. Ya mungkin beda atau sama gak tahu. Pokoknya yang namanya tikus kayak gitu semua kan. Iya gak ada yang cat oranye. Motif salur atau motif apa. Gak ada. Kan. Tikus. Dia lagi. Ya kan. Kumpulnya orang banyak. Pergi lagi tuh tikus. Kadang-kadang perginya gak ke tempat dia berasal. Kadang-kadang perginya kemana. Ditambah runyam lagi. Ke kolong-kolong. Runyam. Besok lagi datang lagi tikus. Datang lagi. Kenapa kok gini terus? Karena mengobatinya tidak pakai akal yang benar. Yaitu enggak lihat di mana pangkalnya, sumbernya. Oh, di lubang itu. Tutup lubangnya, itu akarnya. Kalau cuma ngerahin orang banyak, sementara akar lubangnya itu masih terus menganga, ya sampai satu residence kemudian itu membantu, tetap aja nggak bakal terjadi. Ya, ini nggak pakai akal berarti, hanya pakai emosi. Sebel, kok ada tikus, sebel, dan seterusnya. Nggak terima ada tikus. Begitu. Kan sederhana logikanya. Tapi kadang-kadang orang emang nggak mau akar masalahnya dilihat. Karena apa? Bisa jadi mereka lah penyebab akar masalah itu ada. Akar masalah di Indonesia ini, di masyarakat ini, sunnah, tauhidnya kurang, bid'ahnya menyebar, kesyirikan biasa. Kalau kita tekan di akar masalah, mereka kesurupan. Kenapa? Karena ternyata mereka lah penyebab kenapa orang-orang kafir itu berani atas Islam. Walaupun mereka sekarang kelihatannya mau memperjuangkan atau gimana Islam, tapi kalau masih ada kesyirikan pada mereka, masih ada kebid'ahan, itu terus aja kayak gitu, terus aja. Ya. Ini kalau mau disadari kayak gini, ini pemikiran yang benar sesuai dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jahiliyah di masa itu, masa jahiliyah. Yang ditekankan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tauhid, akidah yang benar. Iya, akidah yang benar, karena itu langsung ke sumber masalah. Dicela enggak? Dicela pastinya. Kenapa? Karena yang mencela ini mereka lah sumber masalahnya di masyarakat. Sumber kemurkaan Allah mereka ini. Yaitu penyembahan berhala, kesyirikan, tawakal pada selain Allah, dan seterusnya. Ya itu tidak? Iya. Kita itu mau mencontoh Rasul apa mencontoh siapa? Gitu kan? Logika itu sederhana. Yang menghijabkan logika kita dengan kebenaran adalah bisa juga dengan niat yang enggak benar. Atau bisa juga pertemanan yang tidak sehat. Berteman dengan orang yang logikanya juga cacat atau ingin dunia, namun menunggangi agama. Kalau kita betul-betul pengen masyarakat ini tertata dengan baik, kembalikan kepada bagaimana generasi terbaik berpikir. Maka insya Allah itu kembali kepada pemahaman yang baik. Dan generasi Islam, para sahabat ketika mereka men-solving problem langsung dari akarnya. Lihat bagaimana Umar bin Al-Khattab ketika Nabi SAW wafat. Umar bin Khattab bilang apa? Enggak terima kan? Enggak, siapa yang bilang Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad wafat, aku tebas lehernya. Tuh lihat tuh. Emosi bukan? Emosi. Di situ kalimatnya salah kan? Salah. Orang ada yang berani? Enggak berani Umar kok gitu kan? Ditebas lehernya. Ini bukan dipotong jenggotnya bukan, ditebas lehernya ini. Mati gitu maksudnya. Tak bunuh loh, tak bunuh sekalian kalau misalnya ada yang bilang mau mati. Saking emosi, saking cinta kepada Rasul. Tapi sikap itu tidak benar. Cuman kita beri udzur kepada Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian apa kata Abu Bakar? Hah? Siapa yang menyembah Allah, maka Allah, siapa yang menyembah Muhammad, bahwasanya Muhammad mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup, tidak akan mati. Syuf, lihat tuh. Langsung ke akarnya. Apa kata Umar? Tunduk langsung enggak? Tunduk langsung sami'na wa ta'na. Udah. Karena celahnya ditutup sama Abu Bakar. Coba kalau Abu Bakar kemudian, wah Umar kacau nih Umar nih. Kacau nih orang nih. Ya, nganggap Muhammad belum mati. Bagaimana? Coba kayak gitu coba. Pakai emosi, sama-sama emosi, meledak-ledak. Enggak bakal selesai masalah. Tapi kalau langsung ke akarnya, ke tauhid. Sampai masalahnya Umar bin Al-Khattab di sini berkata itu pun di solving problemnya sama Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dengan apa? Tauhid. Dengan akidah yang benar. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad mati. Ini kalimat betul atau salah? Salah. Betul. Tapi kan di sini Umar bin Al-Khattab memang emosi. Meledak-ledak. Langsung dibilang gitu, pangkal masalahnya di sini ketika kalbunya udah meledak emosi, dicairkan dengan kebenaran, tauhid. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup, Maha Hidup, tidak akan mati. Dah, alhamdulillah. Tapi Nabi Sayyidina Umar kemudian menerima atau tidak? Kenapa menerima? Karena dari awal kalbunya itu udah tunduk kepada sunnah Nabi SAW, udah tunduk kepada tauhid. Dan orang-orang sekarang kenapa enggak terima dengan solving problem yang seperti ini, karena mereka belum tunduk betul-betul kepada akidah yang benar. Belum tunduk betul-betul kepada sunnah Nabi SAW. Gimana enggak tunduk? Mana isbal sama gak isbal? Lebih berat mana? Lebih berat isbal, ya enggak? Ini coba dipotong, lebih ringan itu kaki celana. Tapi kenapa masih pada isbal? Berat, berat apanya? Kurang terima. Gitu. Belum berpihak ke sunnah secara utuh. Makanya ketika ada solving problem kembali kepada sunnah, agak sulit. Agak sulit. Jenggot coba. Mana yang lebih berat? Punya jenggot apa enggak punya jenggot? Sama aja, karena enggak ada beratnya ini. Ya kan? Tapi enggak ada beratnya. Antum coba timbang, berapa kilo sih jenggot antum? Timbang coba. Enggak ada perubahan. Enggak ada beratnya sama sekali. Ini kayak angin gitu aja. Enggak ada beratnya. Tapi kenapa orang tuh punya jenggot dikit aja udah berat? Kenapa? Apakah karena jenggotnya berapa gram gitu kemudian dia kayak gini terus? Enggak. Karena ini hatinya belum sepenuhnya ke sunnah Nabi SAW. Makanya kalau ketika kita solving problem ini, ayo kita kembali ke sunnah Nabi. Lihat bagaimana sikap Nabi SAW, lihat bagaimana anjuran Nabi. Enggak mau ditakwil, ditafsirkan beda kemudian sesuai hawa nafsunya. Ya kan? Kenapa? Karena emang sebenarnya berat kembali ke sunnah Nabi SAW. Kalau seseorang tunduk, ta'zim kepada sunnah Nabi SAW, kembali ke tauhid yang benar, maka mulai dari situ insya Allah, mulai titik awal. Mungkin di awal-awal masih ada maksiat-maksiat. Tapi lama-kelamaan dia akan semakin bertauhid, semakin bertambah ilmunya, hilang itu maksiat insya Allah. Begitu. Ya, begitu insya Allah ta'ala. Ya, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini apa, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, ya udah. Satu. Tapi ikhwan dan akhwat sekalian, ini pertemuan ke 150 berapa gitu ya, untuk kajian tafsir Al-Aisar. Ya, selama dari tahun 2014 ya, kita ngaji di sini, dan alhamdulillah ini selesai surat Al-Baqarah 286 dengan durasi 150 sekian pertemuan ya. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah membuat kita, atau Allah Ta'ala telah merizkikan kepada kita rezeki istiqamah, kebaikan, dan juga berkah insyaAllah Ta'ala atas semua kajian ini dengan beragam modelnya dan macamnya dan apa yang terjadi di antaranya. Ya, menghatamkan surat Al-Baqarah secara lengkap tanpa ada ayat yang dilengkapi sama sekali insyaAllah Ta'ala. Dan ini insyaAllah ya, kemungkinan besar akan menjadi kajian terakhir di, ya, kajian terakhir holas ya, sehingga pekan depan insya Allah tidak ada, pekan depan tidak ada, pekan depannya tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, ini yang terakhir. Tapi kalau antum mau datang silahkan, cuman gak ada kajian ya. Ya, ini terakhir holas, 286 selesai holas. Jadi holas ini yang diakhirkan. Setelah ini Anda tidak mengajar lagi. Ya, spesifiknya di masjid ini insyaallah. Ya, cukup sampai sini aja insyaallah. Ya, jadi selesai itu ya khalas, antum bisa cari kajian lain mungkin di tempat lain yang mungkin yang insyaallah lebih baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan kalau kita meminjamkan hutang harus harus ditentukan kapan dikembalikannya. Iya. Sedangkan kami biasa meminjamkan uang kepada saudara tanpa menentukan kapan akan dikembalikan uang pinjaman tersebut. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh. Tetapi tetap sah hutangnya. Ya. Tidak boleh tapi tetap sah hutangnya. Cuman nanti takutnya repot kapan dia bayar hutang tersebut. Kalau kita mendidik orang-orang seperti ini, kapan aja terserah bayar hutang, maka nanti mereka kapan aja terserah mereka bayar hutang. Ya. Antum tagih gak dibayar-bayar. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang berhutang dan memakai jaminan atau gadai seperti motor, sapi, tikus, emas dan lain-lain. Kenapa tikus mulu anda pikirnya? Seorang berhutang dan memakai jaminan atau gadai seperti motor, sapi, emas, dan lain-lain. Bagaimana jika barang jaminan atau barang gadai itu hilang? Apakah hutang tersebut tetap ada atau tidak ada? Dilihat dari penghutangnya. Itu barang kan milik orang yang berhutang, kalau barang itu rusak atau hilang, yaitu mengganti dia. Kalau si penghutang, orang yang berhutang itu mengembalikan hutangnya. Ya, ini barang jaminan, bukan barang kepemilikan. Kalau orang yang berhutang itu kemudian membayar full tunai, maka barang gadai ini harus dikembalikan. Apa adanya, seperti awalnya dia digadaikan. Kalau ternyata ada kecacatan, ya dia menjadi dhamin, menjamin, mengganti bagian yang rusak tersebut. Ya. Kalau misalnya ternyata hilang, ya digantilah. Diganti, kecuali kalau gantinya udah lunas hutang, maka bisa. Ya, digantinya udah lunas hutangnya, maka bisa. Tapi kalau orang itu bayar, ya antum ganti gitu. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita bermuamalah dengan orang yang bekerja di bank konvensional? Ini masalah khilaf di antara ulama dengan orang yang bekerja dengan di bank konvensional atau semisal itu. Ada yang mengatakan tidak masalah dengannya bermuamalah karena itu urusan dia. Sedangkan kita mendapatkan harta itu dengan halal. Ya atau tidak? Antum misalnya jualan apa? Antum jualan apa, ikhwan? Cilok misalnya, ya jualan cilok misalnya. Antum jualan cilok, kemudian ada pertandingan antara kesebelasan Bang Fulan melawan kesebelasan Bang Fulan. Ya, sama-sama bank konvensional. Ya, selesai dari mereka bermain, kemudian mereka mesen cilok. Cilok antum. Boleh enggak jualan cilok? Kenapa enggak? Bagus jualan cilok. Murid ada jualan cilok, ngaji kitab. Tafsir Jalalain, Fuad Muslah. Pengajian yang orang-orang jualan hebat juga enggak mau ngaji kayak gitu karena enggak kuat. Tapi ini ngaji cilok sambil ya, kajian berat-berat. Tidak apa-apa, bagus. Sekarang apa hukumnya itu? Maka bagi para ulama ini tidak masalah karena dia akadnya akad halal. Adapun orang tersebut, itu urusan dia. Ya. Tapi ada sebagian ulama berpendapat kalau misalnya kita tahu dia hanya kerja di hal yang haram, maka kita tidak boleh bermuamalah padanya. Kalau dia kerja di haram tapi ada sisi halalnya atau dia punya pekerjaan yang halal, maka boleh bermuamalah dengannya. Wallahu ta'ala alam, mana kalau sekarang lebih condong kepada pendapat yang membolehkan bermuamalah secara sah dengan mereka. Ya. Bermuamalah secara sah dengan mereka. Ketika memang kita tidak tahu persis bagaimana gajinya. Berbeda nih kalau misalnya antum tahu fulan maling sepatu, tak khusus maling sepatu atau sendal masjid, ya sendal ejer, sendal itu diambil, tak khusus dia, dan antum di pasar, terus dia jual sendal, kita jual sendal, kita tahu dia maling dan kita tahu ini barang tuh barang maling. Oh, seperti ini gak boleh, karena membantu dia nantinya. Dia termotivasi kemudian. Tapi kalau misalnya pegawai bank, pegawai ini, kita kan gak tahu dia nanti penghasilnya apa, kan siapa tahu ada sampingan. Dan duit tersebut kan gak tahu duit gimana. Maka kembali ke asal, gak masalah. Ya. Tapi kalau kita tahu mungkin baru gajian, kita ngelihat dia serah terima gajian, dan dengan duit itu kemudian dia beli cilok langsung, maka ini gak boleh. Karena ada posibilitas betul-betul tahu persis. Ya. Antum pasti gak enak kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya udahlah, dia gak tahu nanti bagaimana, bisa jadi dia punya uang lain, tabungan lama, itu kan kita gak tahu. Makanya seperti ini, wallahu alam, lebih dekatnya gak perlu direpotkan, maka silakan bermuamalah dengan dia, wallahu alam. Itu pendapat yang lebih anak pilih, karena ini harta haram tersebut bukan zatnya yang haram, tetapi caranya yang haram. Ya. Jadi haram li ghairihi, bukan haram li zatihi. Ya. Kecuali kalau dia bayar bukan pakai duit, pakai bangkai tikus itu baru haram. Karena haram li zatihi. Nah, ini pakai duit. Duit haram enggak li zatihi? Enggak. Walaupun ada gambarnya enggak haram. Nah, itu kok bisa dibilang haram ketika caranya yang tidak benar. Begitu. Dan kita pun enggak bisa mengetahui 100% orang-orang ini duitnya apa? Siapa tahu tabungan dia, siapa tahu apa gitu kan? Maka kita kembali ke asal aja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila barang gadai berupa hewan ternak mati dalam pemeliharaan pemberi hutang, apa yang harus dilakukan? Dilihat kalau misalnya matinya karena sebab kelalaian dia dalam mengurus, maka dia harus mengganti atau dia lunasi hutangnya. Kalau misalnya dia mati, ya qadarullah, diurus baik-baik, ternyata dia enggak terima, mati gitu aja, maka ini yang tadi mana? Udah diurus baik-baik, ya kan? Mati, qadarullah. Bukan karena kelalaian atau kesengajaan, tapi memang qadarullah mati. Ya. Dimakan ular misalnya, ya. Tadi apa sih barangnya? Ya hewan ternak bisa kan, ayam, misalnya kambing kan, kambing kan bisa aja dimakan ular itu. Ya, kalau dimakan ular kan nggak ada yang rencanain. Ular masuk kandang dimakan, mati dia gitu kan. Kecuali kalau binatangnya dibiarin aja begitu aja malam-malam di luar, dimakan ular, nah baru itu lalai, ganti dia atau dilunasin hutangnya. Tapi kalau misalnya bukan karena kelalaian dan dia harus jujur, harus bertakwa pada Allah, maka yang seperti ini ya tidak menggantinya dan tetap dalam posisi hutang berhutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang keyakinan semua dosa besar dan kekal dan kecil, semua dosa besar dan kecil akan diampuni Allah, sedangkan ada kaidah yang diampuni adalah dosa besar dengan izin Allah, sedangkan dosa kecil masuk neraka terlebih dahulu, dosa kecil tidak diampuni kemudian baru masuk surga? Ini kebalik ini. Dosa besar dengan izin Allah diampuni, sedangkan dosa kecil harus masuk neraka terlebih dahulu, tidak diampuni, baru masuk surga. Enggak, ini kebalik. Semoga Ustaz dipanjangkan umur dalam ketaatan amal soleh kepada Allah. Allahumma amin. Dan juga kepada yang menulis. Dosa kecil itu mudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh. Wa atbi'is sayyata al hasanah tamhuha, dan sertakan setelah antum berbuat keburukan dengan berbuat kebaikan, maka perbuatan kebaikan itu akan menghapus dosa. Kemudian adapun dosa besar itu terancam betul-betul ke neraka. Terancam dihukum. Urusan nanti kemudian diampuni atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertaubat, ya. Kalau dia bertaubat Allah ampuni. Kalau dia tidak bertaubat, insya'a azabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah berkehendak Allah azab dia, bisa jika Allah berkehendak Allah akan mengampuninya dia kalau dia tidak bertaubat. Perhatikan firman Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mengampuni semua dosa apapun model dosanya, ya. Sehingga Allah Ta'ala maha kuasa untuk mengampuni dosa besar. Bisa. Maha kuasa. Dan maha berkehendak untuk itu, terserah Allah. Walaupun orang itu belum bertaubat. Setelah matinya, pas mati enggak dalam keadaan bertaubat. Bisa enggak Allah ampuni? Bisa. Maha kuasa. Selama dia tidak kafir. Ya. Tapi asalnya, kaidah asalnya, ya dosa besar ke neraka. Cuma vonis dia di neraka atau di surga, itu tidak bisa kita sebutkan ke persen tertentu kecuali dengan dalil. Persen tertentu bisa aja dia melakukan dosa besar dan juga dosa kecil. Dan dia melakukan kebaikan sedekah itu menghapus dosa kecil. Adapun dosa besar pada asalnya tidak dihapus kecuali ketika dia bertaubat. Ya. Dan pun ketika dia belum bertaubat wafat, apakah mungkin Allah mengampuninya? Mungkin saja kalau Allah mau. Ya, paham di sini? orang berbuat dosa besar, ulangi, orang berbuat dosa besar, kemudian dia tidak bertobat. Asalnya dosa besar itu diancam neraka. Ya kan? Kalau dia taubat, Allah ampuni dia, Allah ampuni. Kalau dia tidak bertobat, asalnya Allah tidak ampuni. Maksudnya tetap itu dosa ada. Nanti dia mati tanpa belum bertobat sama sekali, belum bertobat dari dosa besar. Di akhirat nanti masih ada enggak kemungkinan dia si muslim ini untuk diampuni? Nah, masih ada enggak? Masih mungkin diampuni? Masih. Tapi ada orang yang tahu sekarang? Enggak ada. Tapi mungkin enggak dia diazab? Ya mungkin karena dia punya dosa. Adapun dia enggak punya dosa besar, ya enggak diazab. Kalau dosa kecil akan hilang insyaallah dengan amalan solehnya dia. Begitu. Ya, begitu konsepnya, begitu ahlu sunnah wal jamaah, konsepnya seperti itu. Jadi di akhirat untuk dosa besar tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, begitu. Ini paham insyaAllah yang bertanya? Nah, takutnya kalau enggak paham nanti anak tanggung jawab di akhirat ini. Yang bertanya tentang ini, akhwat atau ikhwan? Ikhwan atau akhwat? Ikhwat atau akhwat? Akhwan? Paham atau enggak akhwat? Ini siapa yang nanya nih? Akhwat yang nanya? Hah? Siapa yang nanya? Hah? Ustaz, bagaimana tentang keyakinan semua dosa besar dan kecil akan diampuni Allah, sedangkan ada kaidah yang diampuni adalah dosa besar dengan izin Allah? Ikhwan enggak ada yang nanya? Terus ini datang dari mana ini? Hah? Takutnya salah paham nih nanti atau salah belum maha paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak jika salat tarawih di rumah khusus buat wanita? Boleh, bahkan bagus itu, ya. Silakan salat tarawih di rumah untuk wanita. Silakan berjamaah. Boleh. Kalau ikhwan? Ya, boleh, cuman masa sih ya ada masjid dekat kemudian tarawih berjamaah di rumah? Kan aneh. Kalau ikhwan sangat dianjurkan di masjid. Gitu ya. Kecuali kalau dia tarawihnya tengah malam, maka boleh di rumah. Begitu ikhwan sekalian. Ya. Kalau cukup insyaallah. Ya, kalau cukup Anda tutup aja. Ini udah pertemuan terakhir dan mudah-mudahan kapan-kapan kita ada waktu untuk bertemu kembali ikhwan dan juga akhwat, ya. Ada yang di sini sejak 4 tahun lalu hadir, kecuali Mas Arif. Ada Abu Naila. Ada lagi yang lain dari 2014. Hah? Masya Allah, Mas Arif ini termasuk lama. Dulu Anda ngajar di sini mustalah hadis di situ. Ya kan? Sampai khatam di rumah waktu itu. Pas waktu 2000 berapa? 2014 juga. Ya Masya Allah. Ya sejarahnya dulu 2012, 2013 itu pindah dari Selasar sebelah sana UI, kemudian terusir, kemudian ke Pondok Cina, kemudian ya enggak betah lagi di situ, kemudian ke LP3I, LP3I, kemudian seperti ada pembangunan kita lempar lagi ke Kelapa 2, kemudian di sana udah enggak enak karena mau diusir, akhirnya ke sini. Iya, sejarahnya gitu. Tahun 2013 ke sini akhir-akhir. Itu ketika itu sejarahnya adalah ketika ana lagi lobby di sana, kemudian Jumatan di sini ternyata diundang oleh Pak Abdul Halim. Karena Ustaz Abdul Hakim Abdad enggak bisa ngisi khutbah di sini karena lagi sakit, maka diganti sama ana. Dan dulu Ustaz Abdul Hakim Hafizullah di sini. Kemudian berhenti dari sini, dan kemudian khutbah Jumat ana setelah itu. Dan ketika itu ana berkhabar di Kelapa 2, kita enggak dapat izin dan seterusnya, tambahan waktu dan seterusnya, pokoknya ribet urusan. Akhirnya ana minta izin sama Pak Abdul Halim untuk bisa ngajar di sini. Begitu. Terus ngajar di sini mustalah hadis di sana, dan di kelas bawah dulu di bawah ini gudang. Di bawah ini dulu gudang, enggak ada yang ngurus, enggak keurus. Udah mungkin jinnya banyak banget itu waktu itu. Di bawah gudang. Kemudian kita bersihin. Setelah ana datang sini bersihin. Jadi sekarang Masya Allah. Ajib sekarang. Alhamdulillah. Bahkan sekarang Masya Allah jauh lebih baik daripada dulu. Ya, kemudian kita bikin kelas kajian Sahih Bukhari dengan Fathul Bari dan juga Riyadhus Shalihin dan seterusnya, ikhwan sekalian. Ya. Banyak dulu kenangan cerita di sini, ikhwan sekalian, awal-awal. Ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Iya. Jadi dari dulu ya. Sampai pernah kajian Riyadhus Shalihin. Ana pernah ketika itu tahun 2000 entah 2013 atau 2014. Hari Senin kalau enggak salah. Senin pagi dari subuh, ana harus ke Bandung. Ngisi kajian di sana NHI ada kampus perhotelan. Ngisi kajian di sana Arba'in Nawawi. Ya, dari subuh ana berangkat itu ke Bandung. Pulang ke Jakarta sorenya itu harus ngajar di sini di bawah nih, di kelas bawah. Dulu kelas di bawah ini. Ngajar di bawah harus ngajar sore. Dan Masya Allah. Dari Bandung kemudian buru-buru sampai Jakarta itu udah hujan. Asar. Kajian di bawah habis asar. Sekitar jam 4 lah. Wah, hujan. Ana turun di Cawang. Kan Cawang di atas rel itu kan stasiun itu kan ada jalan itu tuh. Ana turun di situ lagi macet-macetnya turun. Oh, dalam keadaan hujan. Turun ke bawah ke stasiun. Di stasiun sholat. Sholat asar. Naik kereta. Lagi penuh kereta kita itu. Penuh. Turun di Tanjung Barat. Naik angkot. Lari ke Mariana. Hujan-hujanan. Dari Bandung langsung. Sampai sini alhamdulillah. Sampai maghrib gak ada yang datang. Itu. Pengalaman di sini. Makanya ketika pada datang tuh bersyukur banget ya. Pas yang di kajian ini. Dulu awal-awal ya kawan. Sesi pertama, kedua ya. Kita bagian kitab di sini. Dulu bagi yang teman-teman waktu itu menghadirinya itu. Banyak Masya Allah. Tapi akhirnya surut-surut-surut. Dan alhamdulillah selama 4 tahun di sini. Khatam alhamdulillah Al-Baqarah. Tapi ya Anda udah. Sebenarnya dari tahun kemarin. Anda selalu betul hati pengen ya udahlah. Kayaknya kita apa berhentiin aja di sini. Atau tempat lain aja. Tapi Anda tunggu akhirnya udahlah. Ini mungkin sesi terakhir selesai di sini insyaallah taala. Ada enggak tahu melanjutkan atau enggak? Kalaupun melanjutkan di mana wallahu alam, kita serahkan aja kepada Allah. Ya. Tapi ikhwan Allah, selama di sini Sabtu Rabu ini tawaran kajian di mana-mana ada. Tawaran kajian di mana-mana ada. Dan selalu ana reject, deny. Enggak, ana Rabu, enggak di Rabu. Prioritas ini pertama. Ya, walaupun mungkin bagi teman-teman mungkin enggak. Ini prioritas, selalu ana reject, selalu jam 9 pagi selalu ada reject. Siang habis zuhur selalu ada reject. Ya. Tapi habis ini alhamdulillah free habis ini, ya. Alhamdulillah, ya. Dan ada reject padahal di sana mereka DKM dan seterusnya mereka mengundang dan insyaallah mereka memfasilitasi. Mereka akan bertanggung jawab dan seterusnya. Sementara kadang-kadang kalau kita lihat di sini sayangnya orang terdekat jarak berapa meter aja enggak mau ikut ngaji. Selama bertahun-tahun. Maka mungkin di sini di antara pangkal kekecewaan yang mungkin perlu dikoreksi lagi mungkin. Tapi ala kulli hal, mau bagaimanapun, ana ikhlas memutuskan tidak bisa lagi ngajar di sini dan ini terakhir. Walaupun mungkin agak mengagetkan sebagian pihak, tapi memang ikhlas. Ana udah cukup insya Allah sampai sini dan ana udah WhatsApp dengan Pak Abdul Halim untuk mengakhiri kajian di sini insya Allah pada musim ini. Tidak nambah lagi. Kalaupun nanti misal, kita di tempat lain, ya Allah alam apakah antum akan datang atau enggak, Allah alam, tapi ala kulli hal, ana akan berusaha untuk dapat tempat lain, entah untuk kajian kita pindah atau gimana, Allah alam. Yang penting kita serahkan kepada Allah, selesai sudah insya Allah. 150 sekian pertemuan untuk tafsir doang, belum fawaidul fawaid, syarahul sunnah, dan dulu ada tauhid, taudihul akam, syarah bulughul maram. Ya. Tapi itu cuma kenangan khalas. Ana ikhwan kau kesini, ana selalu terkenang dengan teman-teman lama. Ya, sampai kau ana pulang tuh selalu terkenang. Mungkin itu banyak yang gak merasakan gitu, tapi ana beda. Ana merasakan semua itu. Karena berawal dulu di sini dengan perjuangan yang Masya Allah. Ya, dengan perjuangan yang Masya Allah. Dan juga dengan motivasi dari Pak Abdul Halim selalu meneguhkan dan menguatkan ana di sini. Ya, suatu istiqomah. Jadi, karena dengan melalui beliaulah Allah Ta'ala izinkan ana selalu teguh di sini. Berapapun muridnya, berapapun yang datang, fadl. Karena Pak Abdul Halim memotivasi ana, maka selalu ana di sini insya Allah. Dan semua undangan enggak ana ini. Dan jarang kecemburuannya juga ikhwan sekalian. Yang membuat kadang hati ana itu enggak bisa. Ya. Ini kajian rintisan, maksudnya kita yang buat. Ana dan teman-teman yang buat. Kemudian banyak teman-teman mulai hilang, nikah dan seterusnya. mereka mencari kehidupan dan seterusnya, dan kita beri uzur, masya Allah. Ya. Tapi kemudian ketika anda mulai diundang banyak pihak, masjid ini, masjid itu, dan seterusnya, anda lihat DKM-nya mengurusi, kemudian panitia, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ketika anda lihat di kajian anda sendiri yang anda bina, anda enggak menemukan kebahagiaan itu. Yang sehingga, udahlah, daripada terus-terus baper, mendingan udah. Anda cukup aja sampai sini, insya Allah. Bukan berarti anda tidak menghargai antum atau siapa, tapi anda pun punya perasaan, dan anda juga ingin dimengerti, maka insya Allah kita cukup sampai sini, insya Allah, ta'ala. Apapun ceritanya dahulu, itu udah dahulu. Dan anda enggak mau mengenang-mengenang lagi, karena setiap anak sini selalu anda mengenang masa lalu. Anda keluar dari situ selalu anda mengenang teman-teman. Yang UNJ, anak-anak UI, anak-anak STIS, dulu kita bersama. Ya. Sebelum ngaji ke sini, jam 9 dulu, ya, teman-teman pergi ke rumah anda di Kalibata. Anak-anak UNJ, berapa teman-teman, bukan mahasiswa, datang ke rumah untuk belajar Nahul Wadih. Itu, baca, kiro'ah, itu. Dari waktu anda masih bujang dulu. Ya, kemudian kita bareng-bareng konvoy ke sini. Masya Allah, itu sesuatu yang terkenang di hati anda. Sampai sekarang. Kemudian ada kajian, selepas kajian kita makan-makan bareng. Itu hal yang untuk hari ini tidak mungkin dilakukan. Yang anda cari, enggak ada penggantinya mereka ini, masya Allah. Dan selalu masya Allah, anda doakan mereka kebaikan. Ikhwan dan juga akhwat yang dulu pernah membantu anda dan perjalanan anda, anda doakan selalu. Sampai di depan Ka'bah anda doakan mereka. Anda sebut nama-nama mereka yang pernah berjasa untuk anda. Untuk dakwah anda di perintisan anda dahulu. Sejak di Depok, ya, kemudian di sini, juga di UNJ. Itu mereka orang-orang yang paling berjasa buat anda. Tapi anda gak bisa memaksa mereka untuk datang. Dan anda gak bisa selalu mengenang dan kembali ke tempat ini. Dan kemudian kita makin kehabisan nafas, kehabisan tenaga, dan seterusnya. Maka sepertinya memang jalan yang terbaik adalah kita selesai Al-Baqarah, selesai sudah. Kalau mau terusin, wallahualam nanti bagaimana. Dan anda tidak bermaksud mengecewakan siapa-siapa. Tapi anda sejak lama, hati anda sudah betul-betul hangat kalau misalnya kesini. Terutama kalau anda kesini pas malam itu. Masya Allah. Kalau anda malam kesini, ikhwan, itu hati itu melihat kembali ke malamnya rawa bambu itu. Itu sesuatu yang betul-betul. Anda mau nangis, tapi anda enggak mau. Anda enggak mau nangis, tapi anda mau. Ini repot, mau gimana itu? Iya, anda naik motor pernah kesini malam-malam. Sholat berjamaah di sini sekali malam-malam itu. Anda sepi, aduh, anda besok-besok enggak mau lah kesini malam-malam. Kenapa? Anda teringat soalnya. Dulu di zaman ketika itu, 2013 akhir-akhir, ya, kita ngajar mustalah hadis mungkin. Umunai ada di situ waktu itu. Masih ingat anda waktu itu pakai sepeda anda pulang. Pakai sepeda. Poligon, atau politron, apa itu namanya? Hah? Itu waktu juga pernah ketika anda masih mahasiswa di sini ngajar. Pulang naik sepeda ke Kalibata, masih ingat rute-rutenya, kemudian masuk ke gang-gang, habis itu makan nasi goreng di dekat perumahan Arab, di dekat stasiun Pasar Minggu Baru, itu selalu masih ingat terkenang. Jadi rawa bambu ini tempat spesial sebenarnya buat anda, dan karena saking spesial anda gak bisa kalau mengenang terus dan seterusnya, maka sebaiknya udahlah, itu biarkan dia terkubur, dan insya Allah mudah-mudahan akan terbuka kembali di hari akhirat sebagai amalan yang terbaik buat anda juga teman-teman anda yang alhamdulillah telah mengokohkan kajian ini. Dan anda sangat bersyukur, ya, sesuatu yang tadinya impossible sepertinya bisa mengkhatamkan surat Al-Baqarah selama 4 tahun setiap pekan, masya Allah. Yang mana coba rata-rata pengajian gak bisa kayak gini, ikhwan sekalian, susah, karena susah mengampu kajian rutin terus gitu tiap minggu yang orang-orang mungkin bosan, ya susah. Ini sampai 150-an pertemuan, masya Allah. Itu berarti fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana berawal dari apa, ikhwan sekalian? Kau antum mau ceritain, dan anda berkali-kali bercerita tentang ini. Berawal dari anda mendengarkan kajian tafsir Al-Baydawi, ya, Anwar Tanzil, ya, karya Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah. Berawal dari keisingan di YouTube, anda cari tafsir, syarah kitab tafsir, kemudian ketemu kajian tafsir Al-Baydawi oleh Syekh Abdul Rahman Ash-Shihri dari Saudi. Itu anda dengar, anda download, kemudian anda dengar pakai headset, ya, ketika anda jalan ke kampus, pergi ke kampus, ya, itu sambil apa? Sambil bawa tas anda isinya buku semua. Kalau di Lipe itu kajian kitab satu hari bisa bawa segini kitabnya itu. Segini, 5 atau 4 kitab dibawa, dan sambil kadang meluk-meluk gorengan ibu anda yang anda jual di pesantren, yang anda jual di Lipia, ya, atau sambil bawa coklat atau sama itu masa lalu anda, ya. Dan anda dengarkan itu tafsir Al-Baydawi, Ana kagum dengan penjabarannya dan ana pengen punya kajian. Ketika itu ana masih mengajar di kursusan bahasa Inggris. Masih mengajar di kursusan bahasa Inggris. Ana wa ta'ala mulai membukakan jalan untuk ngajar mulai. Alhamdulillah. Dan di sini Masya Allah Allah pilihkan tempat yang Masya Allah bagi ana terbaik. Cuma ana yang gak bisa melanjutkan untuk sekarang. Dan ana sangat berterima kasih kepada antum atas kehadiran antum semua. Ya, mulai dari cita-cita kecil ana ternyata bisa sampai khatam surat Al-Baqarah. Ya, selama 100 lebih pertemuan ini sesuatu yang Masya Allah. Dibilang prestasi, sebenarnya bukan prestasi karena masih sedikit amalan kita. Tapi dibilang apakah ada yang seperti ini? Ana pikir belum, sepertinya ada yang ada betul-betul sampai bisa seperti ini. Dan ini bukan kajian undangan atau apa. Tapi kita membuat. Ana dan teman-teman dan juga dengan dukungan dan izin dari DKM dan juga Pak Abdul Halim. Maka Alhamdulillah kita cukup sampai sini Insya Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang pernah mendapatkan faedah dari sini mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita dapatkan. Yang paling penting dari situ semua adalah istiqomah, ikhwah sekalian. Istiqomah yang kita contohkan. Dan di sini bukan berarti kita enggak mau istiqomah, bukan maksud saya itu, tapi ana enggak bisa seperti ini terus. Ya ada hal yang sebaiknya mungkin kita putuskan ya. Ya insyaallah semua bermanfaat buat antum ikhwan dan akhwat. Akhwat ada berapa orang akhwat yang datang? Hah? Rame? Kenapa rame? Biasanya enggak. Hah? Ikhwan gimana? Antum bergembira kajian ini bubar? Cukup sampai sini insya Allah. Udah. Ada yang mau dipesankan? Enggak ada ya? Udah cukup insya Allah. Antum kapan nama bisa bertemu dengan Andi kajian lain insya Allah ta'ala. Ya, dan Anda mungkin enggak sempat untuk lama di sini karena nanti siang Anda harus pergi ke Jati Asih bersama teman-teman juga. Ya. Ala kulli hal. Jazakumullah khairul jazak. Cukup insyaAllah, ikhwan dan akhwat. Ya. Barakallahu fi'ulumikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi yang mungkin punya link atau info kepada teman yang mungkin lama di sini dulu, silakan beritahu bahwasanya Alhamdulillah kajian Rawa Bambu sudah selesai. Ya. Biar mereka mungkin tahu itu kajian rintisan mereka, ya sudah tidak ada lagi. Ya, atau mungkin pindah ke tempat lain. Begitu. Bagi yang kenal, kalau antum tahu nomor-nomor mereka, dan anda mungkin enggak tahu ya, nomor-nomor teman-teman yang lama, tapi jazakumullah khairul jazak. Apa yang mereka lakukan di sini, insyaallah mengalir pahalanya, dan apa yang DKM izinkan di sini, mudah-mudahan mengalir pahalanya, dan juga untuk Pak Abdul Halim, yang selalu memotivasi anda, dan anda bukanlah siapa-siapa di sini, melainkan hanya menjabarkan apa yang teramanatkan, ya semoga Allah Ta'ala menerima, dan anda sangat-sangat minta maaf pada antum yang hadir sekarang, terutama semua ikhwan, semua akhwat yang anda pernah salah sama mereka, selama anda mengampu kajian ini, atau selama anda mengasuh grup-grup WhatsApp, anda betul-betul minta maaf atas semua kesalahan anda. Ya, karena anda seperti banyak salah. Seperti anda sangat banyak salah pada teman-teman, dan teman-teman gak ada yang punya salah insya Allah sama anda. Semua yang mungkin ada kesalahan, ana sangat memaafkan dan ana sangat sayang pada semua ikhwan dan akhwat yang pernah hadir di kajian ana. Ana menghargai mereka semua dan ana mendoakan mereka semua secara umum maupun terperinci. Namun ana enggak sebutkan satu-satu nama-nama dari antum-antum. Tapi insyaallah nama-nama antum yang betul-betul ada di hati ana sebagai memori dan sebagai orang-orang yang pernah berjasa buat ana, maka ana sebutkan insyaallah waktu ana doa betul-betul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan antum insyaAllah pada waktunya nanti insyaAllah ada kesempatan dan rezeki dari Allah dimudahkan untuk umrah insyaAllah. Dan jangan lupakan doakan teman-teman antum yang pernah membantu antum dalam kebaikan. Dan teman-teman antum yang mengantarkan antum kepada hidayah. Mereka itu teman yang lebih berharga dari sedunia dan seisinya. Sebagaimana antum semua bagiannya lebih berharga dari sedunia dan seisinya. Dan teman-teman yang dulu menganggap ana alhamdulillah sebagai kakaknya, sebagai abangnya. Dan sebagai orang-orang yang membantu anda, maka antum semua itu lebih berharga bagi anda daripada dunia dan seisinya. Dan anda pun belum tentu lebih baik daripada antum semua insyaAllah. Wallahu a'lam, kita enggak tahu bagaimana pandangan Allah Ta'ala terhadap kita. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.